Saya baru dari Inggris datang, berapa waktu lalu. Di London itu, umat Islam dipandang baik. Di Manchester, baik. Di Liverpool, baik. Bahkan ada satu masjid, itu masjidnya di Council, di kota itu. Itu Masya Allah, setiap hari Pak Ibu, dua orang paling minimal masuk Islam. Masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam. Jadi aneh, di tempat yang paling modern, pada masuk Islam. Jadi kalau ada di Indonesia yang keluar dari Islam, itu orang aneh. Orang aneh. Karena di tempat yang pada maju, negara-negara maju, orang pada masuk Islam. Anda bayangkan, saya ke tempat-tempat negara maju, pada masuk Islam. Di New Zealand, pada masuk Islam. Ya, di London, pada masuk Islam. Di Kanada, masuk Islam. Jadi kalau di Indonesia, yang belum semaju sono, pada keluar ada yang keluar dari Islam, berarti ada yang aneh dalam dirinya. Saya mohon maaf duduk sedikit lebih tinggi dari Bapak Ibu sekalian, tidak mengurangi kemuliaan Bapak Ibu di hadapan Allah ini untuk terlihat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ilal Islam fa'asbahna muslimin فغرس في قلوبنا الإيمان فأصبحنا به مؤمنين فأمرنا بالعبادة نكون من المتقين فنحمدك يا رب العالمين حمدا كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم الرسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita kembali dipertemukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pembelajaran dalam majlis-majlis ilmu yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Bahkan Allah langsung menurunkan satu ayat untuk memuliakan para penuntut ilmu dan menyejajarkan, ingat, menyejajarkan penuntut ilmu yang sungguh-sungguh dengan para mujahid fi sabilillah. Maka diturunkanlah kemudian Al-Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyansiru kaffah فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Allah sampaikan tidak semua orang beriman itu mesti berjuang seluruhnya ke medan perang jika memang ada tuntutan untuk membela diri, membela agama atau membela bangsa tempat dia tinggal. Jadi ini ayat terkait dengan ayat jihad. Jihad itu kata Al-Quran bukan menyerang. Jadi bukan sengaja menyerang orang, menyakiti orang, tembak orang, bom orang. Tidak seperti yang digambarkan dalam suasana kekinian. Jihad itu adalah membela, ya, mempertahankan ketika izzah kemudian direndahkan. Ya, ada agama kemudian diserang, ada orang teraniaya atau bangsa kemudian juga dalam tekanan. Maka dari itu ketika kemudian bangsa kita dalam masa-masa perjuangan, banyak para ulama kita mengeluarkan resolusi untuk berjihad dengan berniat ibadah kepada Allah, mempertahankan kemudian keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Banyak yang mengeluarkan resolusi jihad. Ya, dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bernama Muhammad Darwish dengan jihad pendidikannya, Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari dengan resolusi jihadnya, Kiai Haji Zainal Arifin, Kiai Haji kemudian Nur Ali di Bekasi, ya, para habaib 5 orang berkumpul di Tanah Abang dan Krukut dalam rangka jihad yang menghadirkan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu terjadi pada hari Senin, ya, tanggal 13 April, ya, tahun 1905, Senin Kliwon, ya, 17 April 1905, di Tanah Abang Krukut ada 5 orang habaib, Habib Abdurrahman, Habib Sehan, Habib Abdullah, juga dengan yang lainnya. Nanti disitulah kemudian disepakati mendirikan Jami'atul Khair. 6 tahun kemudian, 1911, didatangkanlah Syekh Ahmad Surkati. Bertemulah kemudian para ulama-ulama Nusantara berkumpul. Datang ke Kiai Ahmad Dahlan dari Yogyakarta. Pulang dari situ setahun kemudian mendirikan Muhammadiyah tanggal 18 November 1912. 14 tahun kemudian, 31 Januari 1926, didirikanlah kemudian oleh Kiai Muhammad Hashim bin Ash'ari, ya, Nahdlatul Jam'iyah, Nahdlatul Ulama. Seluruhnya adalah jihad dalam rangka melahirkan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi saham para ulama, saham umat Islam begitu tinggi, ya, dalam rahim kelahiran putra tanah air negara kesatuan Republik Indonesia. Dari situ kemudian kita punya kewajiban untuk bisa mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan bagian-bagian selanjutnya dalam perjuangan, yaitu bagaimana menampilkan nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai kemuliaan. Apa di antara yang setara dengan jihad? Jika tuntutan itu tidak ada, maka yang kedua muncul, yaitu banyak mengisi majlis-majlis ilmu untuk belajar syariat-syariat agama. Kata Allah, saya turunkan satu amalan yang dengan amalan itu nilainya setara dengan mujahid fi sabilillah. Kalau dia wafat dalam aktivitasnya ini, maka wafatnya dalam keadaan syahid. Ya, apa kemudian amalannya? Liat tafaqahu fid din, yaitu di antara kalian serius menyiapkan diri untuk mendalami, memahami pelajaran-pelajaran agama. Ad-din di sini maksudnya Islam. Ya, dengan keterangan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19, innad-dina 'indallahil Islam. Ya, al-fiqhu artinya paham. Jadi kalau kita belajar Islam, kata Al-Qur'an, mesti sampai paham. Awas, sampai paham. Jangan sampai hanya sekedar kita mendengar, datang, kadang ngantuk, tertidur, pulang. Gitu kan kalau khutbah Jumat, ya. Jadi kadang-kadang kalau orang datang ke pengajian, datang, ngantuk, tidur, pulang. Ya, kata Allah, belajar apapun tentang Islam, mesti sampai paham. Dengan pemahaman itu, kita akan bawa itu semua untuk menunaikan ibadah dengan sempurna. Contoh, belajar Islam sampai paham. Di antara rukun Islam, hadis Muslim. Nomor hadis yang ke-8 dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang Islam, kata Nabi, "An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Kemudian wa tuqimas shalah. Setelah syahadat, masuk Islam dengan bersyahadat mendirikan salat. Sekarang kita ingin belajar tentang salat. Kata Al-Qur'an, belajar sampai paham. Karena itu pelajaran-pelajaran syariat disebut dengan fiqih namanya. Fiqih salat, fiqih zakat, fiqih haji. Kenapa disebut fiqih? Itu gambaran kepada kita supaya belajar sampai dengan paham. Kenapa sampai paham? Kata Al-Quran. Awas, Quran surah ke-29, ayat ke-45. Utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis salat. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Utslu bukan sekedar baca, tapi punya 3 arti. 1 baca, 2 pahami, 3 kemudian amalkan. Sebelum anda sholat, kata Allah, belajar dulu tentang bacaan sholat, belajar tentang makna sholat sampai paham. Dengan pemahaman itu, sholat kita akan khusyuk. Kenapa banyak orang sholatnya tidak khusyuk? Karena tidak paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Coba jujur pada diri kita sampai dengan pagi kali ini. Dari sekian kita ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang kita pahami? Jangan-jangan ruku tidak paham. Ya? Jangan-jangan sujud tidak mengerti. Jangan-jangan takbir pun belum mengerti apa yang dibacakan. Bagaimana bisa khusyuk kalau enggak paham yang dilakukan? Orang haji enggak paham apa yang dilakukan dalam tawafnya. Enggak paham apa yang dilakukan dalam wukufnya. Dan seterusnya, bagaimana kita bisa mengerti dan khusyuk menunaikan ibadah? Nah, termasuk belajar Al-Quran, seperti yang akan kita lakukan sekarang, kita akan mencoba memahami betul apa yang akan kita pelajari. Dengan pemahaman itu, Nabi pernah menyampaikan dalam hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Abdurrahman As-Sulami, menerima dari Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Kata Nabi, jika ada orang baik di muka bumi ini, saya ulang, jika ada orang baik di muka bumi ini, maka orang yang paling baik adalah orang yang belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh, lalu mengamalkan isi Al-Quran itu. Rahasianya di hadis ini, kata Nabi, orang kalau belajar Al-Quran pasti baik, Pak. Bu, gak ada orang belajar Al-Quran gak baik. Orang kalau sudah belajar Al-Quran pasti baik. Ibu kenal Abu Jahal? Kena. Pagi-pagi udah kena Abu Jahal. Sarapan apa dah? Masya Allah. Kenal di mana, Bu? Baik, Abu Jahal, mohon izin, hidup di zaman jahiliyah. Abu Lahab zaman jahiliyah. Jadi gini, di bahasa Arab itu ada jahlun, ada jahil, ada jahiliyah, itu beda. Jahlun itu bodoh. Bodohnya bisa ada dua. Bodoh karena tidak ada pengetahuan, kurang ilmu. Atau yang kedua, bodoh tidak kenal kebaikan dan kebenaran. Memang gak ada yang baik. Orangnya disebut jahil. Orang Arab kalau menyebut jahil itu kemungkinan dua. Satu, karena gak ada ilmu. Ya, yang kedua karena memang gak baik, gak kenal baik, gak kenal benar. Jadi yang dilakukan salah semua. Kemudian kalau kita ingin ikutkan dengan sifat, semua sifat keburukan ada di situ. Orangnya muncul, kelakuannya muncul. Maka tambahkan tak di ujungnya, ikutkan dengan ya nisbah. Jahiliyah. Kenapa disebut jahiliyah? Karena semua sifat keburukan ngumpul di situ. Ibu kalau pengen mencari pemabuk paling profesional, jahiliyah ada. Di situ pemula, pemabuk amatiran, itu sekali mabuk 5 kali dalam sehari. Itu yang paling amatir. Jadi kalau ada orang mabuk sekarang, telat. Telat. Sudah keduluan 15 abad lalu. Dan yang paling dahsyat nanti, yang mabuk dulu pada tobat. Jadi kalau yang sekarang gak tobat, aneh. Aneh. Dan jangan bersaing sama orang jahiliyah, gak akan menang. Pencuri, sekarang ada pencuri. Ya kasih tahu sama pencuri sekarang. Sudah keduluan 15 abad yang lalu. Bahkan saking buruknya ada sekampung pencuri semua. Kampung pencuri itu begal semua. Dan begalnya gak nanggung. Kalau lewat mesti setor. Kalau gak setor, kalau gak barangan hilang, nyawa melayang. Namanya Gifar. Ya, pimpinannya Jundub bin Junadah. Baik, Anda ingin mencari pezina, jahiliyah paling komplit. Zina kalau cuma selingkuh itu sudah biasa. Yang paling dahsyat, bosan dengan pasangan bisa tukeran dengan tetangga besoknya. Aneh, bosan tadi malam dengan istri, keran yuk malam, ayo. Itu jahiliyah. Mabuk ada, penipu banyak, pencuri luar biasa, pezina terpampang. Tapi yang paling dahsyat, apa yang Allah turunkan untuk merubah itu? Allah tidak turunkan mukjizat Nabi Musa dengan tongkatnya untuk merubah jahiliyah. Allah tidak turunkan mukjizat Nabi Isa dengan tangannya yang kalau diusap penyakit sembuh semua. Yang Allah turunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an 30 juz 6236 ayat 114 surah Al-Qur'an. Hanya ayat per ayat turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. 5 ayat pertama turun. Turun selanjutnya sampai sempurna. Allahu Akbar. Hanya dengan Al-Qur'an diturunkan berubah dari jahiliyah menjadi khairu ummah. Kata Nabi khairukum, pakai khair. Khairukum. Khair itu kalau disebutkan dalam bahasa Arab itu umumnya menunjuk kepada sifat. Jadi ada 5 jenis kebaikan dalam Al-Qur'an. Ada kebaikan fisik. Ya, fisiknya baik, sehat, tidak ada penyakit. Orang Arab menyebutnya dengan tayyib. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Ya, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Hei semua manusia, silakan bekerja, cari makan supaya kalian bisa konsumsi kehidupan, bertahan dalam hidup. Makan silakan. Tapi kalau sudah dapatkan itu, cari dengan yang halal. Jangan melanggar ketentuan hukum. Cari yang halal. Kalau sudah dapat yang halal, berikan dari situ. Cari, beli yang baik-baik untuk kesehatan yang dibutuhkan. Jadi enggak semua yang diinginkan mesti dibeli. Cari yang bermanfaat. Saya haus. Apa yang kira-kira menghilangkan haus? Minum. Di sepanjang ada minuman yang halal, minum. Tidak semua yang diinginkan mesti dibeli. Ini air bening sudah ada. Minta jus alpukat misalnya. Jus alpukat ada, minta buah naga. Naganya yang dari Hong Kong lagi gitu kan. Nyarinya susah. Ada makanan sudah ada, pengen yang jauh-jauh. Nasi goreng tek depan rumah. Bosan yang ini. Pengen kebon sirih. Kebon sirih malam-malam dari Bekasi. Masya Allah. Macet, nyampe jam 12 sampai sana tutup. Dapat enggak? Gitu. Jadi apa yang kita inginkan tidak harus semua didapatkan kalau tidak dibutuhkan. Di dalam Al-Quran itu prinsipnya kebutuhan. Kalau semua orang begitu sehat, Pak, Bu. Coba lihat di rumah Anda, berapa banyak pakaian? Butuh enggak? Kadang-kadang model baru, beli. Fashion baru, beli. Tapi butuh enggak? Mobil baru, beli. Motor baru, beli. Ke masjid enggak? Jadi kalau sudah semua kumpul motornya, ada mobilnya, bahkan yang paling baru muncul, belum bisa membawa Anda ke masjid, Anda butuh sarana apa lagi untuk bisa melangkah ke masjid? Kebutuhan. Nah itu fisik. Makanya banyak orang fisiknya sehat, tapi belum tentu pikirannya bagus. Fisik bagus, kuat, sehat, tapi pikiran belum tentu baik. Kan banyak sekarang orang-orang yang bagus, pakaiannya bagus, berdasi, tapi pencuri juga. Nah, pikirannya gak bagus. Maka ketika kita ingin menunjuk kepada sifat, ganti kata tayyib dengan khair namanya. Khair. Anda bertanya pada orang Arab, kaifa halak, apa kabar? Alhamdulillah, ada bi khair. Saya sehat. Baik, bukan sekedar fisiknya, tapi pikirannya pun baik. Orang jahiliyah ketika diturunkan Al-Quran, maka merubah mereka dari jahiliyah menjadi khair, kata Al-Quran. Khairu ummah. Turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Perhatikan kalimatnya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khairu ummah. Kalian tuh umat yang paling baik, kata Allah. Yang pernah dilahirkan di kalangan manusia. Jadi Allah memuji kalau ada manusia lahir sampai sekarang, kalian yang paling baik. Jadi kalau ada yang jujur, Pak, jujur itu sifat. Maka orang-orang itu yang paling jujur. Kalau ada yang rendah hati, tawadhu, orang-orang itu paling tawadhu. Anda bayangkan, dari paling sombong berubah jadi orang paling tawadhu. Dari pembohong yang paling ulung berubah kemudian menjadi orang yang paling jujur di muka bumi. Dari orang yang paling anarkis berubah menjadi orang yang paling sabar. Turun ayat memujinya. Jundub bin Junadah, ya, panglima begal tadi, begitu masuk Islam diajarkan Quran cuma beberapa ayat oleh Nabi, jadi pendakwah. Jadi pendakwah. Kata Jundub, ya Rasulullah, aku sekarang ingin ikrarkan keislamanku di depan Ka'bah. Kata Nabi, jangan dulu ya Jundub. Ya, umat muslimnya masih sedikit. Banyak diintimidasi. Jangan-jangan ada juga yang dieksekusi. Apa jawab Jundub? Ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan, masa syahadat sembunyi-sembunyi? Saya membegal terang-terangan, masa syahadat sembunyi-sembunyi? Begitu bersyahadat, pulang kemudian ke Ghifar, apa yang dilakukan? Berdakwah dengan ayat-ayat Quran yang baru didapatkan sepersekian ayat itu. Apa yang terjadi? Sekampung semua masuk Islam. Sekampung semua masuk Islam. Satu Ghifar masuk Islam. Untuk mengabadikan peristiwa itu, maka ditambahkan kata Ghifar kemudian di belakang namanya. Dengan gelar kunyah, gelar lakabnya. Nama kunyahnya Abu Dzar, ditambahkan kalimat Ghifar. Berasal dari Ghifar, tambahkan Al di depannya, ujungnya ganti dengan I. Abu Dzar Al-Ghifari. Itu mantan begal. Bayangkan, mantan begal baca satu ayat, jadi ustaz. Anda bukan pembegal, satu surat masa belum jadi baik? Jadi jangan khawatir kalau ada umat Islam belajarnya Quran, pasti baik, pasti jujur, pasti sabar, pasti tawadhu, pasti mulia. Jadi kalau ada orang belajar Al-Quran kemudian jadi kasar, lisannya kasar, pandangannya kasar, tangannya kasar, kakinya kasar, pasti ada yang kurang tepat dalam pembelajarannya. Karena itu, apa yang akan kita bahas adalah ayat-ayat tentang cahaya. Yang dengan ayat-ayat itu, insya Allah lisan kita ketika berbicara dibimbing oleh cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mata kita dibimbing oleh cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai ke ujung kaki. Dan cahaya itulah yang akan bersinar di hari kiamat. Dan menjadi petanda bagi diri kita ketika masuk surga. Itu disebutkan di Quran surah ke-57 ayat ke-13. Jadi kalau kita belajar tentang surah ini, kita amalkan isinya, nanti Allah akan bimbing diri kita dengan cahaya. Di hari kiamat dibangkitkan, di semua badan bercahaya, Pak, Bu. Bukan cuma cahaya wudhu, tapi cahaya-cahaya amal soleh kita. Nah, orang-orang munafik, ketika mereka masuk ke dalam neraka, munafik itu nerakanya spesial, neraka jahanam. Nah, jadi jangan jadi orang munafik, hati-hati. Munafik itu spesial, nerakanya neraka apa? Jahanam. Ya, dikumpulkan dengan orang kafir. Itu ada di Quran surah ke-4, ayat 140, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Ya, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina, ya, fi jahannam jami'an. Allah akan kumpulkan orang munafik dan orang-orang kafir semua di neraka jahanam bersamaan. Nanti ketika kita masuk surga insyaallah, insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba nanti ada orang-orang munafik datang berkata kepada kita, "Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu dhuruna naqtabis min nurikum." Orang-orang munafik datang. Laki-laki, perempuan. Awas, ini ada isyarat. Ya, sifat munafik itu bisa muncul. Bukan hanya pada laki-laki, juga pada perempuan. Ketika mereka datang pada orang-orang beriman, mereka berkata, minta bagian dari cahaya kalian. Kami pengen ambil. Cahaya yang dimaksudkan amal soleh. Jadi mereka menyesal, Pak, Bu. Banyak orang menyesal. Makanya saya katakan, mumpung masih hidup, ayo berbuat baik. Mumpung masih hidup. Cukup Anda jadi muslim, pasti baik. Pasti baik. Dan mumpung masih hidup, cepat beramal soleh. Karena banyak, jangankan orang-orang munafik dan orang bermaksiat. Orang beriman pun ketika wafat, permohonan pertamanya kepada Allah, ya Allah, berikan kesempatan untuk hidup lagi. Fa'asaddaqau akum minas. Saya pengen berbuat baik, ya Allah. Saya pengen berbuat baik. Tidak harus menjadi ustaz. Silahkan apapun yang Anda kerjakan selama hidup, sepanjang baik. Jadi guru, silahkan. Pengusaha, silahkan. Ada tentara, ada polisi, ada pejabat, ada diplomat. Jadi pejabat yang baik. Diplomat yang baik. Karena Anda akan wafat. Anda wafat. Kalau Anda sudah siap, silahkan. Kata Allah, Anda beramal saleh, saya siapkan surga untuk Anda. Anda beramal salah, ini ada ancaman saya. Kalau enggak yakin, silahkan. Tapi Anda akan wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ketika orang saleh wafat, diambil oleh Allah dengan tenang, diberikan kemudian balasannya. Nanti kita akan lihat saat wafat. Ketika orang salah wafat pun diberikan balasan yang setimpal. Jazaa'a wifaqa. Balasan yang setimpal. Apa yang terjadi? Karena enggak pernah beramal soleh, maka orang-orang soleh tadi yang punya cahaya, sebagian yang salah ingin mengambil cahayanya. Maksudnya ingin berusaha beramal soleh seperti mereka. Naqtabis min nurikum. Kami ingin ambil cahaya kalian. Apa yang dikatakan oleh malaikat? Kilar ji'u. Pulang sana. Pergi, pergi, pergi. Diusir dari surga. Faltabisu nurah. Ya, naqtabis min nurikum. Kilar ji'u. Ayo pulang, pergi. Cari, cari cahaya sendiri. Ayo berbuat seperti apa yang pernah kau lakukan. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ. Jadi, saya ingin katakan insyaAllah, apa yang akan kita pelajari di surah An-Nur adalah surah yang sangat penting. Akan ada cahaya-cahaya yang kita dapatkan untuk membimbing kita hidup di dunia. Dan kalau benar kita pelajari, kita amalkan, insyaAllah, cahaya ini akan tampak beda di akhirat sampai Allah izinkan kita masuk ke dalam surga. Ya. Tidak cukup dengan amin, kita mulai dulu belajar. Nah, ini mukaddimah ya, sekarang kita mulai pelajarannya insyaAllah. Jadi saya ingin antarkan begini. Ini banyak sekarang penilaian-penilaian pada umat Islam dibuat seakan-akan umat Islam itu kurang baik. Tapi saya baru pulang ini dari luar negeri, ternyata umat Islam itu dinilai baik. Saya di Inggris, saya baru dari Inggris datang beberapa waktu lalu. Di London itu umat Islam dipandang baik. Di Manchester baik. Di Liverpool baik, bahkan ada satu masjid, itu masjidnya di Council, di kota itu. Itu Masya Allah, setiap hari Pak Ibu, dua orang paling minimal masuk Islam. Masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam. Jadi aneh, di tempat yang paling modern pada masuk Islam. Jadi kalau ada di Indonesia yang keluar dari Islam, itu orang aneh. Orang aneh. Karena di tempat yang pada maju, negara-negara maju, orang pada masuk Islam. Anda bayangkan, saya ke tempat-tempat negara maju pada masuk Islam. Di New Zealand pada masuk Islam. Ya, di London pada masuk Islam. Di Kanada masuk Islam. Jadi kalau di Indonesia yang belum semaju sono, pada keluar ada yang keluar dari Islam, berarti ada yang aneh dalam dirinya. Jelas ya? Baik, ayo kita tampakkan nilai-nilai kebaikan, insyaallah kita tampilkan. Dan kalau sudah dilawan dengan akhlak, insyaallah berbagai stereotip pada umat Islam akan hilang dengan sendirinya. Tidak usah banyak dikomentari, yang penting kita buktikan dengan akhlak yang mulia. Ya, sebelum kita mulai, alhamdulillah hari ini akan ada yang bersyahadat, ya. Kembali kepada fitrahnya untuk masuk Islam. Dan sebelum kita mulai kajian kita, mohon izin berkenan saya ingin bimbing dulu untuk masuk Islam, supaya insyaAllah beliau mengikuti ta'lim pertama dalam hidupnya dengan keadaan sebagai muslimah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Enggak usah nengok ke belakang, karena bukan laki-laki tapi perempuan. Ya. Baik. Bismillah. Namanya Mbak Birbi Herlensi. Mohon izin bisa mendengar suara saya, Mbak? Iya, bisa. Oh, alhamdulillah, baik. Gak melihat gak apa-apa ya, yang penting hati kita tersambung ya. Baik. Bismillah. Mbak Berwi, mohon izin, tempat iya. Tanggal lahir Jakarta ya? Iya. 9 Desember 2000. Agamanya, lamanya Kristen? Iya. Baik. Kenapa mau masuk Islam? Aku dari kecil mayoritas keluarga itu udah Islam, nenek aku Islam. Alhamdulillah. Pas pindah sekolah SD itu tadinya sekolah Katolik, terus pindah ke sekolah negeri biasa, itu mayoritas Islam itu lebih ngedorong aku untuk ingin lebih tahu tentang Islam. Setiap harinya baca doa Al-Fatihah sampai aku hafal. Ya dari kecil sih udah. Dari kecil? Iya. Itu masih Kristen? Itu masih Kristen. Hafal Al-Fatihah? Hafal. Masya Allah. Bapak sudah Muslim? Enggak. Baik. Baik. Alhamdulillah. Mohon izin, saya langsung saja. Mbak Bedli sudah mantap untuk masuk Islam? Sudah. Insya Allah. Sudah belajar? Sudah sedikit-sedikit. Baik. Ada tiga hal dalam Al-Quran yang saya ingin sampaikan dulu sebelum Anda bersyahadat untuk masuk Islam, dan ini mesti dipastikan betul ya, supaya mantap keislamannya dan berjalan dengan penuh ketulusan. Yang pertama, untuk Bapak Ibu juga ini pengetahuan ya, ini hal yang sangat penting, ada di Al-Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 256, Allah menyampaikan la ikraha fiddin, tidak boleh ada unsur paksaan sedikit pun memaksa seseorang untuk masuk Islam. Saya ulang, la-nya di sini nafi, melarang. Bahkan ada bentuk nahinya, aromanya. Ya, tegas, meniadakan, melarang. Jadi kalau ada yang melanggar, termasuk berdosa. Baik dalam keadaan memaksa secara lembut, lembut itu begini misal, halus. Ya, Anda datang ke tempat musibah, kasih sarung, ya, bawa biskuit, biskuitnya mereknya syahadat, ya, misal. Ya, harap-harap ketika dimakan langsung masuk Islam, misalnya kan. Itu enggak boleh. Enggak boleh, karena agama Islam tidak senilai sarung. Ya, agama Islam tidak senilai mie instan. Ya, harus ada ketulusan dalam jiwa kita. Apalagi memaksa dengan cara yang kasar, itu tidak dibenarkan. Berdosa. Saya mohon izin pastikan, Mbak Berbi ada yang paksa? Enggak. Yakin? Yakin. Oh, coba lihat dulu di sekitaran, barangkali orangnya ada di sini. Tidak ada ya? Enggak ada. Baik. Bapak Ibu bisa saksikan, terutama para akhwat. Jadi nanti kalau ada yang menyoal beliau, ini adalah ketulusan yang paling dalam. Dan mudah-mudahan kita bisa bersaksi di hadapan Allah dengan ketulusan beliau, insya Allah. Amin. Yang kedua, mohon izin, orang tua masih ada? Masih. Ayah? Masih. Ibu? Masih. Agamanya apa? Kristen. Tahu Mbak mau masuk Islam? Enggak tahu. Enggak tahu, baik. Tapi yakin mau masuk Islam? Yakin. Yakin. Saya mau sampaikan begini, ini cuma ada di Al-Quran. Anda boleh cek di kitab-kitab lain, dan saya juga sering membaca kitab-kitab lain, itu tidak ditemukan keterangan ini. Hanya di Al-Quran. Quran surah ke-31 Luqman ayat 14-15, khususnya di ayat 15-nya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah, jika ada anak masuk Islam sementara orang tua masih beda agama, beda keyakinan, maka aturan pertama, anak yang sudah berislam itu jika dipaksa kemudian mengikuti kepercayaan atau beribadah sesuai keyakinan orang tua, dia boleh menolak dengan cara yang halus, yang lembut. Tapi jangan putuskan hubungan kekeluargaannya dalam urusan dunia. Bahkan kalau Anda punya sesuatu yang baik, bagi. Ada pendapatan, berikan orang tua. Tampilkan akhlak yang baik. Ya, saya ingin sampaikan, Mbak Birbi siap menyampaikan dan mengamalkan ayat ini? Insya Allah siap. Tetap berbuat baik pada ayah, ya, pada ibu. Kalau ada kelebihan berbagi dan tunjukkan sebagai seorang muslimah yang baik. Sehingga dengan itu membuktikan kebenaran risalah Islam. Siap insya Allah? Insya Allah siap. Baik. Yang ketiga, yang terakhir. Seperti di keyakinan lain, tentu ada ibadah, ada pembuktian kita sebagai seorang hamba. Maka dalam Islam aturannya jelas, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Hei orang-orang yang telah beriman masuk Islam, kalau sudah masuk Islam harus mau menunaikan tuntunan dalam Islam secara menyeluruh sesuai dengan kesanggupan. Mbak Birbi, nanti kalau sudah masuk Islam, seperti Mbak tahu ada salat, itu wajib dilakukan? Sudah ya. Belajar? Sudah. Sudah siap? Insyaallah siap. Baik, ada puasa, nanti ada puasa Ramadan, satu bulan loh Mbak. Yakin gak? Mau pikir-pikir dulu? Telepon teman, pikir-pikir. Dari subuh loh sampai maghrib. Siap gak? Insya Allah siap. Insya Allah, Masya Allah, sudah mantap. Baik kalau begitu, saya akan coba bimbing. Anda ada teman? Ada. Baik, temannya tolong dampingi dengan baik. Tolong dibacakan dari hati supaya terasa kehusyuannya dan benar-benar yakin dalam mengucapkannya. Ikuti saya dan tolong jangan buru-buru ya. Ikuti saja pelan-pelan. Iya. Bismillah. Bismillah. Hirrahman. Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammad. Rasulullah. Saya bersaksi. Bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah dan dipertuhankan kecuali hanya Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka khairan ma sa'alaka rasuluka al-mustafa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min kulli ma sta'adha bika anhu rasuluka al-mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nakhussuka bid-du'a li ukhtina barbiha linsi. Allahumma taqabbal minha shahadataha wa taqabbal minha ya Allah kulli a'maliha shalihah. Ya Allah, kami khususkan permohonan kepada saudari kami Bibi Helinsi, mohon terima syahadatnya dan mohon bimbing dia untuk beramal saleh dalam hidupnya. Allahumma yasirlah ya Allah fi kulli hayatiha warzuqlah kullal khairat fi dunya wal akhirah. Ya Allah, nugrahkan kemudahan dalam kehidupannya dan bimbing dia dalam kebaikan dan dunia sampai menghadap ke akhiratnya. Allahumma ya Allah, kama hadaita ya Allah Bibi Helinsi fahdi ila ailatiha ya rahman rahimin, wa khasatan walidayha, wa khasatan li akhwatiha wa ikhwaniha. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah tanamkan, hujamkan hidayah kepada hamba-Mu Bibi Helinsi, maka mohon anugerahkan hidayah kepada kedua orang tuanya, kepada ayah ibunya, kepada saudara-saudarinya. Anugerahkan ya Allah, anugerahkan cahaya hidayah ke dalam jiwa mereka. Allahumma ya arhamar rahimin, alhiqa bis salihin wal ladzina lamta alaihim minan nabiyyin was siddiqin was syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, tempatkan saudara kami berbi bersama orang-orang yang saleh di dunia dan di akhirat. Tempatkan di akhirat bersama para nabi, para syuhada, orang-orang jujur dan orang-orang saleh yang Engkau pilih. Allahumma alhiqna ma'ha fi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, seperti Engkau berikan kemuliaan kepada Bibi Helinsi, anugerahkan kemuliaan yang sama kepada seluruh kami yang hadir pada saat ini. Anugerahkan rahmat kepada kami, keberkahan kepada kami, dan bimbing kami untuk hidup dalam keadaan yang baik dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Liqaulina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa qaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhul في عبادي وادخلي جنتي وصلى الله على رسولك الكريم نبيك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سلامان بيربي sekarang sudah muslim ya. Baik, saya minta ibu-ibu yang di atas, ini ada saudari baru, mohon diberikan bimbingan. Dan jangan malu nanti kalau untuk minta bimbingan ya kepada teman, belajar sholat yang baik, belajar keislaman, dan semoga dimudahkan. Kalau nanti ada apa-apa yang kira-kira bisa dibantu untuk mengembangkan keislaman, silahkan, nanti bisa belajar di Quantum Affairs Institute. Dalam waktu dekat kita akan buka nanti kelas untuk mu'allaf insyaAllah. Ya, alhamdulillah setiap pekan di Bekasi itu hampir ada yang masuk Islam, bahkan dari luar negeri, ada yang datang dari Belanda, ada yang datang dari Austria, ya dari Jepang. Makanya saya sering katakan, orang dari luar negeri yang maju-maju datang untuk masuk Islam. Jadi kalau ada orang Islam yang keluar, pasti ada yang salah dalam jiwanya. Baik, kita akan mulai kajian kita. Kita punya waktu kurang lebih 1 jam 15 menit ke depan. dan kita bisa manfaatkan dengan baik. Semoga Allah berikan kemudahan untuk membahas apa yang kita akan kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di surat An-Nur, dan sekalipun sekarang kita bahas di Masjid Al-Hikmah, tapi insyaAllah saya selalu berdoa kepada Allah untuk menjauhkan saya dari sifat lupa, sehingga saya alhamdulillah hari ini masih ingat. Kalau kita punya perjanjian, setiap akan membahas ayatnya, mesti kita hafalkan ayatnya. Dan kalau belum hafal, tunggu di luar, ya. Tapi hari ini karena kita baru memulai di masjid yang baru, maka saya toleransi untuk hari ini, ya. Insyaallah setiap kita belajar, sepakat? Harus sepakat, ya. Kalau tidak sepakat, ya sudah cari ustaz lain, ya. Saya ingin setiap kita belajar Quran, kan tidak banyak, sebulan cuma satu ayat, itu pun kadang bahas tafsirnya sampai tiga bulan selesai satu ayat. Masa dalam sebulan tidak selesai satu ayat? Cita-cita masuk surga, surga Firdaus lah gitu kan, satu ayat sampai tiga bulan. Baik, jadi kita usahakan, jadi bacanya dapat, ayatnya dapat, tafsirnya dapat. Jadi ketika kembali kepada Allah, bangga kita, bukan cuma beramal, ayatnya pun dapat. Jadi ada nanti kata Nabi, surah-surah tertentu, ayat-ayat tertentu yang akan mendampingi kita sampai hari kiamat. Ya. Ada orang yang hobi baca Al-Baqarah dan Ali Imran. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di Al-Bukhari bahkan di Muslim, ka'annahuma ghamamatan. Orang yang hobi cinta senang baca surah Al-Baqarah dan Ali Imran, saat dihisab di hari kiamat, sebelum ke surga, saat dihisab, dia akan punya pelindung khusus, awan yang menaungi, dua awan. Jadi kalau kemana saja berjalan, tetap sejuk. Disebut dua-duanya dengan awan Al-Baqarah dan Ali Imran. Ka'annahuma ghamamatan. Jadi ada orang yang di tujuh golongan satu tenda, tenda besar tujuh golongan. Saba'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan yang saat di hari kiamat dahsyat. Sampai orang sudah enggak kepikiran surga dan neraka. Yang penting pengen dihisab ya Allah. Panasnya deras luar biasa, keringat sudah naik, sudah orang sudah lupa dengan keadaan. Yang penting pengen cepat dihisab. Datang ke setiap nabi, dari Nabi Adam pengen minta syafaat, enggak bisa. Nabi Nuh enggak bisa, ke Nabi Ibrahim enggak bisa, ke Musa, ke Isa enggak bisa. Dicarilah nabi penghujung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang mencari umat Nabi Muhammad, ada yang santai ya tujuh golongan. Santai, itu kenapa ya ribut-ribut? Iya, kenapa ya? Di sini kita biasa-biasa, mereka heboh begitu. Tujuh golongan, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Bahasanya imam, umum sifatnya, dari level kecil sampai yang besar. Ya, awas hati-hati. Suami disebut imam dalam rumah tangganya, imam. Ya, orang sholat imam. Ah, makanya orang sholat pun mesti adil. Karena itu ketika imam akan memimpin sholat, diminta melihat jamaah ke belakang. Bukan sekedar dengan kalimat, itu ada fikihnya, itu hati-hati, makanya mesti paham. Nengok ke belakang, ya ada bahasa disampaikan, istau, istaqimu. Itu bahasa bukan bahasa lafzi hakiki, tapi maknawi. Ya, jadi dalam fikih itu ada yang lafzi, lafzi itu mesti lafadnya disampaikan begitu dengan bahasa Arab. Gak boleh dirubah. Seperti adhan, adhan itu lafzi. Jadi gak boleh adhan pakai bahasa lokal. Harus bahasa Arab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Arab begitu. Di Indonesia juga walaupun bukan negeri Arab, sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, di Amerika, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak boleh diganti. Kalau diganti, maknanya hilang. Wah, saya mau Betawi. Pengen bahasa Betawi aja deh, biar Nusantara dikit. Ah, oh, Tuhan gua gede, Tuhan gua gede. Nah, nanti yang orang Sunda, Allah ma'agung, Allah ma'agung. Ya, semuanya akan beda. Tapi ada lafzi yang nggak bisa diganti. Ya, sama. Nama-nama surah dalam Al-Quran. Lafzi. Walaupun ada terjemahannya, tapi ketika berbagi nama suratnya, ingin share tentang surat, tetap disebutkan Arabnya. Akhi sedang murajaah surat apa? Al-Baqarah. Ya. Yeah. Kok ini surat apa? Tidak bisa. Tidak boleh diganti dengan terjemahan. Kalau diganti, rasanya akan beda. Loh, tadi ini surat apa? Sama begini. Ini apa? Surat Mama bisa. Rasanya akan beda. Tapi kembalikan kepada Al-Baqarah. Maka kalian makin ya karena ini Arab pun bahasa lafaznya beda-beda. ada yang istau, ada yang hal berbeda menafik walakdal, ada yang sahur subuh, lain natasi atas subuh ini mungkin sama bersalah, beda-beda. Karena kenapa? Mari disampaikan dengan makna. Karena itu boleh disampaikan dengan bahasa Indonesia. Bapak Ibu kalau merapatkan safnya, kemudian luruskan barisannya supaya salat di jamaah. Kemudian kalimat yang Arab, boleh di bahasa Indonesia kan? Ya, sholat sholat itu wajah. Apa artinya? Lupa, kalau mau sholat asalkan ini mungkin sholat akhir kita. Yang mungkin dalam sholat kita akan wafat. Rasanya enak. Coba bandingkan dengan yang kedua, istau, istabimu. Yang pertama, rapatkan, luruskan, rasakan ini bagian sholat akhir kita. Yang mana? Satu dua. Satu bagian yang dengan terjemahan dengan kita paham. Ya kadang-kadang ada yang mengerti, istau, sudah tahu. Terdengar sekali suaranya? Oh, Masya Allah, suara dari bawah. Baik, jadi imam ketika melihat ke belakang mesti adil juga. Apa di antara keadilannya? Lihat siapa yang sholat. Karena boleh jadi jamaah itu datang beragam. Tidak semua anak muda yang bisa bertahan dalam berdirinya. Mungkin ada yang punya persoalan di YouTube-nya. Ada yang sepuh, ada anak kecil yang baru belajar sholat ke masjid. Ada orang yang transit yang lupa sholat, mungkin buru-buru akan menjaga kendaraan dan pesawat. Maka ditetapkanlah oleh imam surat apa yang dibaca dan kira-kira sesuai kepentingan jamaah secara umumnya. Itulah di atas bentuk keadilan. Zaman Nabi Muhammad bin Jabal sholat di belakang Nabi dan dibaca Al-Baqarah. Begitu dia pindah ke daerahnya, bukan imami seperti Nabi mengimami. Bayangkan dengan anda, maghrib ke isya, itu baca Al-Baqarah. Maghrib atau maghrib. Masuk ke isya, Allah orang lagi. Begitu dia ke belakang, dia keluar. Ini zaman Nabi loh. Jadi yang seperti itu kan ada. Ada ya, mungkin sekarang keturunan sahabatnya tadi ya. Tapi mereka tobat. Jadi anda bayangkan di pang pengahan, begitu baca Al-Baqarah belum baru 86, mungkin baru 100 ayat kan ya. Udah panggil kartu, berangkat, berangkat. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal 1-2 orang ketemu, munafik nih, munafik katanya. Ya karena orang-orang yang malas sholat isya itu diantara tanda orang munafik. Isya dengan subuh malas sholat isya, begitu sampai ke telinga makmum tadi merah telinganya, nggak terima disebut munafik. Kamu yang kepanjangan, ente yang munafik ketemu. Diadukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kisah nyata. Ketika diadukan kepada Nabi, ya Rasulullah, kami disebut munafik oleh Mu'ad. Kenapa Mu'ad? Kata Mu'ad, ya Rasulullah, anda mengatakan orang yang malas sholat isya itu orang munafik diantara cirinya. Saya ngimamin isya, mereka malas sampai meninggalkan sholat isya yang saya imami. Kata mereka, ya Rasulullah, bukan kami munafik, dia yang kepanjangan. Kata Nabi, ya Mu'ad, ente baca surat apa? Kata Mu'ad, ya Rasulullah, Baqarah. Kata Nabi, kamu yang kepanjangan. Kata Mu'ad, kan anda yang contohkan. Lihat ya, pintar tuh. Kan anda yang contohkan. Tapi Nabi, memang karena Nabi lebih pintar. Kata Nabi, Mu'ad, Mu'ad, makmum saya itu kamu. Tapi kan makmum kamu mereka. Tuh. Makmum saya kamu. Tapi kan makmum kamu mereka. Jadi ada level yang berbeda di antara makmum. Ini yang disampaikan sahabat Ali bin Abi Thalib ketika mengutip kalimat Nabi. Di masa Ali bin Abi Thalib muncul banyak keresahan. Masyarakat demo datang kepada Ali. Ali, ini kacau balau negara yang kau pimpin. Kenapa banyak masalah seperti ini? Ya, dulu zaman Nabi enggak ada begini. Apa jawab Ali? Zaman Nabi itu rakyatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, saya. Zaman Abu Bakar rakyatnya Umar, Utsman, saya. Zaman Utsman rakyatnya saya. Tapi zaman saya rakyatnya kamu. Jadi ketika imam itu kemudian akan mengimami, lihat di belakang, apa yang kita bisa bacakan? Ya, begitu dilihat, oh ini wajah-wajah Al-Kafirun. Maksudnya surah Al-Kafirun. Jadi begitu sudah, walabalin amin kul ya ayyuhal kafirun. Begitu dilihat, Masya Allah wajah-wajah ikhlas ini. Baca surat Al-Ikhlas. Begitu dilihat, Masya Allah, wajah-wajah petualang dan pejuang. Yasin. Wal-Quranil Hakim. Belakangan. Allahu Akbar. Paling gampang. Al-Imamul Adil. Ya. Ada rajulun qalbuhu kana muta'alliqan bil masajid. Ada pemuda, anak muda yang hatinya lekat dengan masjid. Kalau yang sudah sepuh lekat dengan masjid wajar. Tapi kalau yang muda lekat dengan masjid itu yang luar biasa. Jadi saya sering katakan ada pemuda Real Madrid, ada pemuda Real Masjid. Ya, dekat dia ke masjid. Nah, itu pun di hari kiamat akan punya naungan. Ada rajulani syaban yatahabba fillah, Allahu Akbar. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Dua orang saling mencintai karena Allah. Berpisah bertemu karena Allah. Bertemu karena Allah pasti bertemu di tempat-tempat baik. Akhi ke pengajian yuk, ayo. Malam tahajud yuk, ayo. Kalau perempuan, ukhti berjilbab yuk, ayo. Tahsin yuk, ayo. Tapi redaksinya laki-laki, perempuan-perempuan, bukan ke laki-laki, ke perempuan. Ya. Ukhti malam tahajud yuk, modus itu. Kecuali yang mahram, suami dan istri. Tapi ada yang dahsyat, itu 7 golongan. Ada yang dahsyat, ini golongannya terpisah dari yang tadi. Di kala yang 7 golongan, di tenda itu saja. Di tenda itu aja gak bisa keluar. Keluar dikit, capek. Yang ini enggak, jalan aja kemana-mana. Siapa orang ini? Orang yang senang baca Al-Baqarah dan Ali Imran. Ada yang senang baca Al-Mulk, itu dijaga dari sejak di alam kubur. Orang yang sering dan mencintai surah Al-Mulk, maka Allah akan jaga jasadnya di alam kubur. Setiap waktu dapat cahaya, cahaya, cahaya, cahaya. Ada yang senang dengan surah Yasin. Ada yang senang dengan Al-Waqi'ah, dibebaskan dari kefakiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yasin didekatkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya silakan, Yasinan, Baqarahan, Al-Kahfian, Al-Mulkan, An-Nisaan. Ya, semua ada faedahnya, ada fadilah dalam surah Al-Quran. Orang yang senang dengan surah Yusuf dibebaskan dari kesedihan. Makanya ulama para pakar tafsir mengatakan, kalau anda sedang gelisah, sedang sedih, di kantor ada masalah, di rumah ada persoalan, jangan bikin status. Bahkan selesai. Tak kusangka engkau seperti itu adanya. Oh, nyangka. Buka mushaf, baca Quran. Surah Yusuf, hilang kesedihan. Coba, minimal walaupun solusi belum datang, hati tenang. Hati tenang. Surah An-Nur, ketika anda kaji dan anda bacakan, cahaya Allah datang membimbing kita dalam kehidupan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ayo cintai, cintai, cintai, mulai untuk membaca. Sekarang kita akan masuk kepada ayat yang pertama. Siap-siap saya bacakan kembali, anda ikuti supaya ada pahala didapatkan. Ingat, baca Al-Quran satu hurufnya berapa? 10. Itu paling minimal. Dalilnya At-Tirmidzi nomor hadis 2010. Ya, At-Tirmidzi nomor hadis 2010. Ya, man qara'a harfan min kitabillahi falahu ashru hasanat. Siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, dia mendapatkan 10 pahala dari setiap satu hurufnya. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan, kata Nabi, alif lam mim satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin ashru hasanat. Setiap hurufnya 10 kebaikan. 10 itu dihitungnya jangan begini. 1, 2, 3, 4. Bukan. Cara ngitungnya 1 keduanya 500 tahun. 2 ketiganya 500 tahun. 3 keempat 500 tahun. Jadi kalau anda sehari enggak baca Al-Quran, anda rugi. Karena anda kehilangan pahala ribuan tahun. Rugi. Sebentar, gini cara memahaminya. Yang pengen masuk surga, coba angkat tangan. Yang pengen ke surga dah. Ya, alhamdulillah. Dah, turun dah. Masya Allah. Yang surganya Firdaus. Tuh, belum saya minta udah pada ngangkat. Nah, yang pengen ketemu Nabi. Ayo. Oh, Masya Allah. Ya. Biasanya syaratnya meninggal dulu tuh. Lihat sini. Ya, tadi kan pengen surga Firdaus, ya kan? Pengen ketemu Nabi. Masuk surga itu syaratnya 1 beriman, 2 beramal soleh. Jadi amal salahnya dikit, dikalahkan oleh amal solehnya. Turmusnya ada di Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 25. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Baik, jadi amal solehnya mesti banyak, salahnya mesti sedikit. Pahalanya udah banyak, dosa dikit. Dikala anda pengen jadi ahli surga, rumusnya kumpulkan pahala yang banyak, dosa dikit. Sekarang saya tanya pada anda, siapa yang enggak punya dosa? Angkat tangan. Ayo, kayak tadi ngangkat. Yang dosanya dikit, angkat tangan. Tuh. Yang dosanya banyak. Tuh. Saking banyaknya, sebagian enggak bisa ngangkat. Ini kan dahsyat, ngaku dosa banyak, pengen ke surga. Kak, rumus menghilangkan dosa dengan amal soleh. Ketika soleh naik, salah turun. Itu rumus. Kalau salahnya naik, solehnya turun. Makanya orang-orang yang berbuat salah gak bisa berbuat soleh. Orang-orang yang sering berkata yang kotor gak punya kosakata yang baik. Makanya yang keluar salah, karena di dalam dirinya gak ada yang soleh. Orang-orang yang punya kata-kata soleh gak bisa bertutur kata yang kotor. Bahkan mau mencela aja gak ketemu. Cucu Nabi diantaranya Al-Hasan itu, wow, Masya Allah, mulia akhlaknya. Mirip Nabi SAW. Ya, dari wajah Al-Husain juga mirip Nabi. Tapi kalau disebutkan akhlak, para ahli hadis, ahli sejarah mengatakan diantara yang paling mirip akhlak Nabi, Allahu Akbar, Al-Hasan. Al-Hasan cucu Nabi SAW. Ahli Quran. Ahli Al-Quran. Ya, sepeninggal Nabi SAW. Dalam keadaan fitnah yang sangat dahsyat, jalan di pasar dengan anaknya. Anaknya diberi nama dengan nama kakeknya, datuknya Muhammad. Allahu Akbar, sedang jalan, dicaci maki oleh orang sekitarnya. Dasar kamu begini, begini, begini, didengerin sampai habis. Anda bayangkan, dicaci sebuku, gak ada satu huruf pun bisa membalas. Didengarkan. Begitu orangnya pergi, fantalaka. Orang yang mencela ini pergi. Anaknya bertanya pada bapaknya, ya abati lima lam tarun. Pak, kenapa gak dibalas? Atau diklarifikasi, bapak gak seperti yang dia sampaikan. Apa jawaban Al-Hasan? Radiyallahu ta'ala anhu, kata Al-Hasan, ya bunayya wala adri kaifa arud. Nah, bapak tuh gak tahu bagaimana cara balasnya. Jadi mencari di hatinya itu untuk membalas sekedar mengatakan, saya gak seperti yang kamu sebutkan. Atau kamu pun tidak lebih baik daripada saya. Itu kalimat tuh gak ketemu, Pak, Bu. Gak ketemu. Saking bersihnya hatinya. Jadi kalau orangnya soleh, soleh, soleh, soleh, maka yang salah akan hilang. Ya. Makanya orang-orang baik itu menemukan kata-kata kotor gak bisa. Menemukan celahan gak bisa, karena memang susah, gak ketemu di hatinya. Sama orang yang salah pun menemukan yang baik susah. Ya, preman ketemu preman, ketemu akhi, assalamualaikum, susah. Kiai, ustadz bisa, jamaah ta'lim mungkin, akhi, assalamualaikum, ukhti, assalamualaikum, nyampe. Ya, karena itu orang yang terbiasa baik akan keukur dalam hidupnya. Nah, rumus cepatnya, kalau ingin baik, yang salah ingin kita hilangkan, rumus cerdasnya, cari amalan yang ketika dikerjakan pahalanya berkumpul banyak, modal dikit keuntungan banyak. Sholat dikerjakan, selesai sholat pahala 10, selesai sholat. Tapi Al-Quran setiap hurufnya, bukan selesai baca, setiap hurufnya langsung diberikan 10. Jadi kalau Anda punya dosa satu nih, satu salah lihat, mata salah lihat, yang gak boleh dilihat kelihatan. Ada gambar gak bagus di handphone, kelihatan. Istighfar iya, cuman mata gak berpaling. Astagfirullah, salah nih. Pak, salah nih, astagfirullah. Salah. Satu salah, baca Quran. Apalagi pada yang tidak diniatkan. Gak sengaja, ada yang terlihat dipalingkan. Salah, baca Quran. Sekali satu huruf, hilang tuh. Masih punya modal 9. Masya Allah. Tapi bacanya juga yang jangan begitu-gitu amat tuh kan. Dosa berapa nih sehari ini? Kayaknya cuma 5 deh. Masya Allah. Alif Lam Mim. Udah dulu lah. Boleh. Nah, jadi sebelum kita bahas, kita baca dulu. Mudah-mudahan saya tidak ingin satu dua orang yang punya pahala. Kita semua insya Allah baca. Ya, ikuti bacaan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Du, bukan du. A'udzu billahi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Suratun anzalna. وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون Surah ini disebut Surah An-Nur, sifatnya madaniyah, diturunkan setelah hijrah, terdiri dari 64 ayat setidaknya. Kenapa dinamakan dengan An-Nur? Di pertemuan lalu sudah kita bahas bahwa seluruh isi di surah ini adalah bimbingan-bimbingan Allah yang dijanjikan oleh Allah. Jika diamalkan dengan benar, maka kita akan diberikan cahaya dalam kehidupan, baik di dunia, di alam kubur, ataupun sampai kembali ke akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah sampaikan di pertemuan lalu, setidaknya 64 ayat ini akan dibagi kepada 10 bagian pokok yang sudah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan lalu. Detailnya kita akan bahas di pertemuan saat ini. Masuk kepada ayat yang pertama, kita bacakan. Sebelum kita mulai, kita sambungkan dulu dengan pengertian An-Nurnya. Jika kalian ingin mendapatkan cahaya dariku, kata Allah, ingin terang di kehidupan dunianya, tersinari di alam kuburnya, dan punya cahaya sampai masuk ke surganya, maka aku turunkan surah berikut ini yang kalian harus amalkan isinya. Suratun anzalnaha. Berikut satu surah kami turunkan seluruh isinya. Kalau ada kata surah, maka yang penting kita garis bawahi ada dua yang paling utama. Yang pertama, Allah ingin memberikan penjelasan dengan sangat kuat dan penegasan bahwa jangan pisahkan pelajaran di ayat-ayat itu sehingga mengambil satu dua bagian saja tanpa mengkaji keseluruhannya. Yang penting di ayat ini, kata Allah, di surat ini bukan satu dua ayatnya, tapi seluruh ayatnya dalam satu surah ini. Karena itu kalimatnya dibuka dengan kalimat suratun, bukan ayatun. Jadi kalau Anda ingin dapatkan cahaya dengan sempurna, mata bercahaya, nanti ada di sini bimbingan tentang mata, lisan bercahaya, tangan bercahaya, kaki bercahaya, maka pelajari seluruh ayat di surah ini satu surahnya. Ya, bukan satu dua bagian ayatnya. Jelas di sini? Baik. Yang kedua, kata suratun, saya jelaskan di pertemuan lalu, itu asalnya bisa seakar dengan kata surun. Surun atau surun. Bisa surun atau surun. Di sini diberikan sifat di akhir ditambah ta menjadi suratun. Ya, di antara satu dari sekian akar katanya. Surun, saya pernah sampaikan, adalah pembatas, batas atau pagar. Ya, sehingga di Madinah pernah dibuat pagar disebut dengan Su'rul Madinah. Batas kota Madinah dengan kota-kota yang lainnya. Kalau Anda sudah melewati batas itu, ya dijaga di situ supaya orang-orang yang tidak berkepentingan tidak masuk ke situ. Batas yang disebut dengan Su'run. Kadang-kadang disebut dengan Su'run. Ya, Su'run. Seperti di Al-Quran tadi, surah ke-57 Al-Hadid, ayat ke-13. Ya, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu dhuru ya dhuruna naqtabis bin nurikum qila irji'u faltamisu nuran fadhriba bainahum bisurin, ya, bisurin. Maka dibuatkan dari orang munafik ini dengan orang-orang beriman satu pagar pembatas yang enggak bisa melewati itu. Jadi surun, ya, di antara turunan katanya ditemukan di Quran surah Al-Hadid surah 57 ayat ke-13. Allah buat pembatas antara neraka dengan surga sehingga orang neraka enggak bisa sampai ke surga. Tapi kalau ahli surga bisa saling mengunjungi. Tergantung levelnya. Jika levelnya paling atas, dia bisa berkunjung ke bawah. Level bawah enggak bisa berkunjung ke atas. Dia ada 4 level surga nanti. Ya, level surga bersama, level surga dengan para nabi. Ya, semua nabi yang pernah tinggal di bumi. Itu ada di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 69. Amalannya ada di situ. Yang berhak di surga bersama nabi itu semua nabi. Ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Adam. Ada di situ semua. Ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya bin Abdullah bin Abdul Muthalib, bin Hashim bin Abdul Manaf, bin Qusay bin Murwah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Figir bin Malik bin Nadhr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tari bin Ya'rub bin Yasub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar au bin Nahur bin Amir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihrail Matushala bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihi salam. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, kompleks Nabi Muhammad paling bagus. Ya, paling tinggi, paling elit. Itu semua para nabi, bahasanya nabiyyin. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Semua para nabi. Yang tinggal di situ paling utama ada 3 golongan. Satu, para syuhada. Syuhada, orang-orang yang syahid. Ya, syuhada, makanya saya katakan kalau ada amalan-amalan yang setara dengan nilai jihad, yang kalau wafat syahid cepat buru itu. Sekarang enggak ada tuntutan untuk bela. Ya, bela negara, bela ibadah dan sebagainya. Enggak ada sekarang. Yang ada apa? Cari amalan setara. Contoh apa? Majlis ilmu. Makanya dalam sepekan coba cari amalan yang bisa mengantarkan ke surga dengan cepat. Masa mau cari dunia terus? Mau sampai kapan tuh cari dunia? Satu saat akan pulang, kita akan tinggalkan. Makanya buat program. Pekan ini di mana pengajian? Al-Hikmah. Oh, ini Al-Hikmah. Ini An-Nur. Ini Masjid Raya Pondok Indah. Yang ini Masjid A, Masjid B. Petakan oleh kita. Begitu ada bagian yang kosong, kita hadiri, datangi. Wafat Anda sedang dalam perjalanan menuntut ilmu, wafatnya syahid. Syahid. Bahkan ada hadis Nabi di Ibnu Majah, nomor hadis 233. Dari sahabat Abu Darda. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya sengaja untuk menuntut ilmu, melapangkan waktunya, maka setiap langkahnya langsung akan dicatat oleh Allah, diperintahkan pada malaikat, catat setiap langkahnya untuk meringankan langkah dia ke surga. Wa innal malaikata la tadu ajnihataha ridan li talibil ilmi. Bahkan sebelum dia berangkat, kata Allah, saya akan kirimkan malaikat khusus untuk membentangkan sayapnya, memberikan ridha kepadanya. Ridhanya malaikat diantaranya bisa memohonkan istighfar kepada Allah, yang kedua mengaminkan doanya. Makanya sebelum berangkat, doa dulu. Ya, wa rabbi zidni ilman, ya Allah, mohon tambahkan ilmu pada saya. Ya Allah, mudahkan saya di pengajian, jauhkan dari sifat ngantuk, jauhkan dari, ya Allah, yang membuat konsentrasi saya hilang. Minta berdoa. Ya, itu ada malaikat. Makanya malaikat sifatnya goib, enggak tampak. Kalau ditampakin enggak jadi berangkat. Baru keluar rumah udah lihat sayap begini. Wih. Anda siapa? Malaikat maut. Enggak jadi. Walik, itu surun, pembatas. Nah, kenapa ayat pertama kalimat yang disebut dengan suratun? Kata para ahli tafsir, ini bukan sekedar menunjuk pada keseluruhan keutamaan surah An-Nur, ya, yang menunjukkan juga yang lainnya utama. Allah ingin menunjukkan surah ini sangat utama. Satu surahnya, bukan satu dua ayat. Sekaligus kata para ahli tafsir memberikan gambaran kepada kita bahwa di satu surah ini Allah akan turunkan bimbingan-bimbingan yang akan menjadi batas bagi kita dari hukum-hukum yang telah Allah tetapkan. Jadi kalau kita sudah belajar surah An-Nur ini, Allah akan berikan pagar pada diri kita supaya tidak melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Nanti kita akan lihat. Misal, ada ayat bicara tentang pandangan, ayat 30-31. Nanti Allah akan jaga. Orang kalau sudah belajar ayat ini dengan baik, Allah berikan cahaya di matanya. Ada pagar, ini yang boleh dilihat, ini yang tak boleh dilihat. Begitu pandangan tak sengaja menatap yang enggak boleh dilihat, langsung dipalingkan. Ya ghuddu min absarihim. Seketika berpaling, tak paling. Itu pagarnya. Ada ayat tentang zina. Di semua yang terkait dengan zina, apakah nanti masuk lewat mata, lewat telinga, lewat lisan, mendengar kata-kata yang erotis, itu bagian dari zina. Melihat gambar-gambar tayangan-tayangan yang tidak bagus, pornografi, bagian dari zina. Porno aksi, bahkan itu zinanya. Jangankan masuk ke pekerjaannya, mendengar saja dia sudah gak mau. Ada batas. Makanya kata Allah, suratun, aku akan berikan di surah ini, satu surah yang kalau dipelajari, akan ada batas-batas penjaga-penjaga dalam diri orang yang belajar surah ini, sehingga tetap terjaga dalam kebaikan sampai wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Indah. Jadi di lisannya ada perisai, di tangannya ada perisai, ada cahaya, di kakinya ada cahaya. Jadi begitu kaki akan melangkah pada yang maksiat, enggak jadi. Keluar dari Masjid Al-Hikmah, wih, sendal situ bagus tuh. Begitu mau dipakai, itu bukan punya kamu, ada cahaya di kaki. Allahu Akbar, salah. Pindah ke sendalnya dia. Kalau nggak ada cahaya susah. Ya, wah sendal bagus nih. Wah jangan lakukan. Itu tidak, levelnya kurang. Juga itu lebih bagus lagi tuh. Ya. Karena nggak ada cahaya. Ya ada yang pura-pura ke masjid masuk. Oh, masya Allah. Sendal saya mana ya? Pada KM tadi saya naruh di sini. Mana ya? Mungkin di sana. Oh iya itu dipakai. Padahal dia ke masjid nggak pakai sendal. Ya, nggak ada cahaya. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki Allah berikan pembatas. Itulah suratun. Jadi kalau kita artikan suratun anzalnaha, kami turunkan satu surat yang istimewa. Saya ulangi, kami turunkan satu surah yang istimewa, yang dengan seluruh surah ini kamu bisa mendapatkan cahaya, dan dengan itu kami akan berikan dalam dirimu batas-batas yang bisa menjaga engkau dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa faradnaha. Baik, ini saya bawakan diantara kitab tafsir yang sering digunakan, kitab tafsir Al-Jalalain. Nanti saya contohkan beberapa tafsir yang lain. Ada Ibnu Katsir, ada Al-Jalalain. Saya kalau ngaji tafsir, saya kumpulkan kitab-kitabnya. Ini Al-Jalalain. Ini tafsir Al-Wasit. Ini Fakhrul Razi, Mafatihul Ghaib. Ini Al-Alusi. Ya, apa namanya, Ruhul Ma'aniyah. Ya, ini Al-Maraghinya. Ini Ibnu Katsirnya. Ini kita gali satu-satu tuh. Ya, nanti saya contohkan satu-satu. Sekarang saya bawa yang paling singkat tuh, Al-Jalalain. Nanti berikutnya saya bawa Ibnu Katsir. Berikutnya saya bawa Al-Wasit. Ya, wa faradnaha. Hadhihi suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat wadihatid dilalah. Wa faradnaha, kalimat farada, ya, di Ibnu Katsir dikatakan wa qala al-Mujahid wa Qatadah, Ya. Dan berkata Imam Mujahid dan Qatadah, faradnaha, faradnaha, kalimat faradnaha ini terkait dengan ayat-ayat hukum al-halal wal-haram wal-hudud. Ya, al-halala wal-harama wal-hududa, tentang halal, tentang haram, tentang batas-batas dalam agama. Ya, saya bahas dulu dengan lebih dalam. Jika ada kalimat farada yang diterjemahkan dengan kewajiban atau kemestian. Jadi kalau kita terjemahkan sampai kalimat tadi, suratun anzalnaha, ini satu surah kami turunkan, isinya akan menjadikan kau punya cahaya dan punya batas-batas dalam kehidupan. Wa faradnaha, dan kami perintahkan kepada kalian semua untuk mengamalkan semua isi yang telah kalian baca dan pelajari itu. Saya coba tuliskan dulu. Bapak Ibu, fokus sebentar. Oh, Ibu maaf, ini kelihatan? Belum saya tulis. Masya Allah, luar biasa. Udah kenal Abu Jahal, bisa ngelihat yang belum ditulis. Masya Allah. Oh, sampai anak aja kaget nangis. Fokus ini. Suratun anzalnaha. Kalimatnya menggunakan anzala, menunjuk pada keseluruhan. Kalau sebagian-sebagian pakai nazzala. Saya sudah terangkan, ada nazzala, ada anzala, itu beda. Saya ulang, ada nazzala, ada anzala, itu beda. Kalau nazzala yunazzilu, pakai tasydid. Nazzala yunazzilu. Ini itu artinya menunjuk pada sesuatu yang bertahap atau sebagian-sebagian. Bukan keseluruhan. Misal, Al-Qur'an diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad secara bertahap dalam tempo sekitar 23 tahun. 22 tahun, 2 bulan, kemudian 22 hari. Ada tahapan, tahapan, tahapan, tahapan. Karena itu konteks penurunannya oleh Allah disebut dengan nazzala. Tawrat diturunkan kepada Nabi Musa, ya. Kemudian Injil diturunkan kepada Nabi Isa, sekaligus Taurat 10 perintah Allah di Bukit Tursina, ya. Naik kemudian ke Bukit Sinai, ya, Tursina naik diperintah diturunkan Taurat 10 perintah Allah. Injil diturunkan kepada Nabi Isa, semuanya. Ya, tanpa tahapan. Sampaikan pada umatmu, karena memang umatnya terbatas di sekitaran aja. Sekitaran. Jadi di zaman sebelum Nabi Muhammad, para nabi dan rasul itu tidak diutus untuk semua wilayah. Ya, sebagian wilayah saja. Bahkan nanti ada, kalau kita lah satu kabupaten, itu nabinya ada dua. Misal, satu kabupaten dua kecamatan. Satu kecamatan Nabi A, satu kecamatan Nabi B. Contoh, buka Quran surah 51. Ya, ayat ke-24 sampai ayat ke-32. 24 sampai 30 paling kanan sebelah bawah, 31 ke bawahnya, paling kiri sebelah atas. Itu ayat tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Ya, Ibrahim alaihissalam dan Nabi Lut. Ternyata dua nabi, dua rasul ini tinggal di satu zaman. Cuman tugasnya beda daerah. Di ketika malaikat diutus oleh Allah untuk menghukum umatnya Nabi Lut yang memang udah nantang azab. Jadi udah minta emang. Ya, bukan Allah pengen kasih, cuman merekanya minta. Karena sifat Allah itu rahmatnya lebih luas dibandingkan dengan azabnya. Anda salah, Pak. Sebanyak-banyaknya dosa, kalau tobat masih diampuni, Pak. Buka Quran surah ke-39, ayat 53. Ini ayat turun tentang orang yang banyak dosanya luar biasa, sering berzina. Zina itu kan termasuk dosa besar. Ya, setara dengan pembunuhan. Ya, setara dengan bagian pertamanya ada kemusyrikan, tingkat pertamanya. Makanya orang yang menghalalkan zina itu dihukumi murtad oleh para ulama. Sengaja menghalalkan dihukumi murtad. Ya, karena tingginya dosa itu. Zina, kemusyrikan, pembunuhan. Tiba-tiba turun ayat ini. Kalimat indah sekali. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kata Allah Muhammad SAW, katakan pada hamba-hambaku yang menghukumi dirinya banyak dosa sehingga dia merasa pesimis dengan rahmat Allah. Saya kayaknya udah gak mungkin masuk surga nih. Udah mukanya udah muka neraka begini nih. Perbuatannya udah jerumus sesat nih. Udah hitam melumpur tubuh saya. Kata Allah, katakan kepada orang-orang itu, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan ampuni semua dosa dia yang pernah dia kerjakan sepanjang dia mau tobat. Dimohon maaf, Pak. Kalau Allah sudah tawarkan yang seperti itu, pernahkah Anda membunuh, Anda pernah mabuk, pernah zina? Kata Allah, kalau kamu tobat, saya ampuni sepanjang kamu pengen tobat. Jadi kalau sudah dengan tawaran itu enggak mau tobat juga, berarti yang salah Andanya, bukan Allahnya. Makanya benar kata Nabi, semua umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggak pengen. Nah, umat Nabi Lut ini itu minta diazab. Ya Lut, Kalau memang benar, katakan dia pada Tuhanmu, azab aja kami. Ayo kami tungguin. Memang nantang azab. Umat Nabi Nuh nantang azab. Umat Nabi Lut nantang azab. Memang minta dihukum. Makanya dijawab oleh Allah ketika diberikan petunjuk enggak mau diambil, nantang, diturunkan. Tapi yang menarik, sebelum datang ke sini, mampir dulu malaikat itu ke tempatnya Nabi Ibrahim. Tengah malam sebelum subuh. Kalau kita jam 2:30 3-an. Ya, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-Mukramin, Quran surah ke-51 ayat 24, paling kanan agak sedikit ke bawah. Apakah Anda pernah dengar kisah Nabi Ibrahim kedatangan tamu-tamu mulia di pertengahan malam? Tengah malam. Ya, sepertiga menjelang ke arah subuh, datang jam 2:30 3 kalau sekarang. Ya idzakhalu alaihi faqalu salama. Ketika mau bertamu mereka mengatakan assalamualaikum, assalamualaikum. Pak, ibu, bapak deh malam-malam kedatangan tamu. Jam 2:30 3. Tiba-tiba assalamualaikum, assalamualaikum. Wah, bapak deh yang tentara Pak Iswanto. Dibuka enggak, Pak? Assalamualaikum, waalaikum. Masyaallah. Dibuka enggak, Bu? 2:30 3. Tiba-tiba ibu lihat jendela dulu, dibuka, intip begini. Masya Allah. 5 orang, buah putih, baju putih, rambut panjang. Assalamualaikum. Dibuka enggak? Enggak. Dijawab enggak salamnya? Jawab kalau salam, jawab perkara dibuka belakangan. Jawab dulu, An-Nisa 86. Idza hayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw ruddha. Kalau disampaikan salam, kita jawab. Assalamualaikum, salam. Waalaikum, salam. Buka dong. Enggak. Jawab dulu. Nah, oleh Nabi Ibrahim dijawab. Qala salam. Nah, ini kalimat salam. Itu menunjukkan assalamualaikum itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ingin diungkapkan dalam bentuk tulisan, itu boleh disingkat salam. Jadi kalau Anda ngetik SMS tuh, ya. Kalau misalnya kepanjangan nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, singkat boleh, salam. Apa dalilnya? Quran surah ke-51, ayat ke-24. Idzakhalu alaihi faqalu salama. Ketika malaikat datang ke tempat Nabi Ibrahim mengucapkan salam. Jadi kalau Anda ingin pendekin, salam. Ya, maksudnya kalau dibacakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya? Baik, kembalikan ke sini. Begitu mampir ke situ, apa tujuannya? Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Ada apa gerangan Anda mampir kemari? Kata para malaikat, inna ursilna ila qaumi mujrimin. Kamu diutus oleh Allah untuk menghukum kepada para pendosa, kaum pendosa. Di mana tempatnya? Di tempat Nabi Lut. Di satu daerah, satu wilayah, beda daerah, di satu masa yang sama. Nabinya ada dua. Tuh. Jelas? Jadi nabi-nabi dahulu sebelum Nabi Muhammad itu kalangannya terbatas, enggak mencakup semua. Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia, diutus tanpa batas, termasuk batas kematian. Di walaupun nabinya sudah wafat, risalahnya terus akan berjenjang, terus berlangsung sampai kehidupan itu selesai. Karena ketika diutus kalimatnya beda dengan nabi-nabi lain. Wa ma arsalnaka illa lil alamin, untuk semua alam tanpa batas. Nabi Isa hanya di Palestina saja, Palestina pun terbatas. Ya makanya kalau ada umat Nabi Isa sampai ke Indonesia kejauhan, ya. Nah, kemudian Nabi Musa terbatas. Ya, kemudian Nabi Yusuf terbatas. Bahkan hijrah dari Palestina ke Mesir terbatas. Nabi Muhammad tanpa batas. Nah, karena terbatas, kalimat Qur'annya pun diberikan gambaran dengan kitab yang isinya terbatas. Kalimatnya singkat, sampaikan 10 perintah saja. Sampaikan sekian perintah saja, langsung tanpa tahapan. Karena itu kalimatnya menggunakan anzala. Al-Qur'an menggunakan nazzala. Buka Qur'an surah ketiga Ali Imran ayat ketiga. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal injil. Taurat dan Injil menggunakan anzala, Al-Qur'an menggunakan nazzala. Jelas? Jadi kalau ada nazzala yunazzilu, itu artinya bertahap, enggak semuanya. Contoh ayat hujan. Ayat hujan pakai nazzala. Bukan anzala. Quran surah ke-31 ayat 34. Inna Allah indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith. Hanya Allah yang tahu kapan kiamat terjadi dan hanya Allah yang mengatur cuaca termasuk menurunkan hujan. Makanya sekarang tidak ada kepastian cuaca, yang ada adalah perkiraan cuaca. Gelap, kilat menyambar-nyambar, dar. Hujan enggak, udah itu terang lagi. Yang enggak ada kilat, hujan. Makanya kalimatnya menggunakan nazzala yunazzilu. Kalau kalimatnya menggunakan anzala wa yunzilul ghaiz, itu artinya sebumi hujan semua, banjir bumi. Ya. Nah, ini teman-teman sekalian, ketika kalimat di satu surah ini menggunakan anzala, ini artinya jangan membaca surah An-Nur sebagiannya saja untuk diamalkan. Ambil semuanya. keseluruhannya. Saya turunkan kata Allah, sesurat ini yang penting jadi cahaya, bukan sebagian-sebagiannya. Karena itu menggunakan kalimatnya anzala bukan nazzala. Nah, ini ngajinya begini. Ya, pakai ilmu sorofnya. Terus wa faradnaha. Wa-nya itu ma'iyah. Ya, kita pakai ilmu nahwu, ngajinya yang betul. Ya, kita insyaallah betul-betul ngaji nih ya. Wa harfu 'athfin rabitin baina syai'aini. Di makna al-ma'iyah, huruf yang menyandingkan antara dua peristiwa yang bergandengan, tak bisa dipisahkan. Antara satu dengan dua harus nyambung. Ya, tapi ada jarak, enggak langsung. Bisa bersamaan, bisa ada jarak. Kalau tidak ada jarak, menggunakan fa, fa, fa. Fa, ya. Ah, kalau tidak ada jarak, kan fa. Ini. Misal dhahaba Ahmadu ila Jami' al-Hikmah fa Muhammad. Ahmad pergi ke Masjid al-Hikmah lalu diikuti oleh Muhammad menggunakan fa. Maka antara Ahmad yang pergi dengan Muhammad enggak ada jarak. Begitu Ahmad keluar, Muhammad langsung ikut di belakang. Nempel. Nah, ini dua peristiwa. Contoh, Nabi Zakaria pernah berdoa dalam salat. Ya. Ya Allah, saya minta keturunan. Orang mengatakan saya enggak mungkin punya keturunan. Maka saya minta kepada-Mu saja yang tidak punya batas dalam pengabulan. Begitu beliau meminta, sedang berdiri dalam salatnya, bahasanya berdiri qaimun, sedang salat yusolli. Baru selesai mintanya, belum selesai salatnya, belum selesai. Di baru selesai minta, langsung turun jawaban. Doa kamu dikabulkan, turun malaikat mengatakan kau akan punya anak, namanya Yahya. Bahasanya menggunakan fa. Buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Yang 38-nya yang mintanya, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Begitu selesai berdoa, belum selesai salatnya, turun malaikat pakai fa. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka langsung turun malaikat sedangkan beliau masih salat di mihrabnya, belum selesai salatnya, baru selesai doanya. Kalau pakai wau mungkin dikabulkannya habis selesai salat atau saat sujud baru dikabulkan. Doanya berdiri dikabulkan saat sujud, doanya dalam sholat dikabulkan pasca sholat, mungkin pakai wau. Tapi kalau pakai fa, langsung seketika. Ya, awas, ini saya sampaikan ini karena penting. Kalau baca Quran, baca hadis, menemukan huruf ini, langsung praktekkan maknanya. Ya, An-Nasai nomor hadis 886. Kalau Anda mengangkat tangan boleh sejajar dengan bahu di Al-Bukhari hadraman kibai, atau sejajar dengan daun telinga di An-Nasai nomor hadis 1101. Begitu Anda mengangkat di 886-nya, fawadha'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra, maka segera meletakkan telapak tangan yang kanan di punggung yang kiri begini. Pakai fa. Di antara mengangkat dengan meletakkan langsung, ini menandakan tidak ada gerakan lain. Ya, ini menandakan tidak ada gerakan lain. Jadi begitu Anda takbir, Allahu akbar, langsung yang kanan letakkan di kiri. Jadi kanan yang ini letakkan di kiri. Boleh begini, pas. Boleh pergelangan ketemu pergelangan, rusgun ala rusgin, begini. Ya, boleh kemudian sa'id, lebih sedikit ke sini. Ya, jadi begini, begini, pergelangan dengan pergelangan, tapi langsung Bu ya, enggak diukur. Allah. Sampai sini. Dan enggak boleh di sini, awas. Enggak boleh di sini, sampai siku. Subuh-subuh ke puncak, sholat begini misalnya kan. Nah, ini enggak boleh. Kata Nabi, jangan engkau bersedekap seperti orang sombong. Ya, yang dia meletakkan telapak tangannya di sikunya, jadi begini. Ngawasin proyek di kan. Nah, ini enggak boleh. Sampai sini saja. Nah, tapi antara ngangkat dengan nutup seketika pakai fa. Nah, karena itu mohon izin ya, karena itu kalau sudah jelas seperti ini, maka Anda tidak perlu membuat gerakan baru. Kecuali mungkin saya yang kurang pengetahuan ada hadis lain. Karena saya pernah mendengar ustaz enggak enak lah. Kiri itu kan enggak bagus, kanan itu bagus yang positif. Enggak bagus kalau kiri duluan menghadap Allah, kanan dulu. Begitu takbir kanan dulu masuk baru kiri tutup begini. Nah, dia Allah angkat begini, kadang-kadang kaki naik dikit tuh kan. Nah, itu saya belum temukan hadisnya. Jadi tidak terbiasa menyalahkan. Kita belum temukan hadisnya. Cuman saya baca, saya gali, ya itu hadis palsu pun tidak ada. Di pemalsu hadis pun tidak tertarik memasukkan hadis ini karena sudah jelas gitu. Ya. Anik sini. Kembali ke sini, ini pakai fa. Kalau pakai wau artinya pekerjaannya bersamaan. Setelah satu pekerjaan, ada aktivitas yang lain. Pekerjaan pertama berdoa, yang kedua dikabulkan. Kalau menggunakan wau, dikabulkannya ada jeda. Ada jeda. Nah, sekarang lihat cara membacanya. Antara suratun anzalnaha dengan kalimat faradnaha menggunakan wau. Wa faradnaha, bukan fa faradnaha. suratun anzalnaha wa faradnaha. Artinya apa? Kata Allah, kalau kalian sudah belajar ini satu surah, saya turunkan satu surah semuanya. Kalau kalian pelajari, kalian akan dapatkan cahaya dalam hidup dan punya pembatas dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Tapi kalau ingin dapatkan cahaya itu, kata Allah, perhatikan baik-baik. Setelah kalian pelajari ini, faradnaha, kami wajibkan kalian untuk mengamalkan isinya. Antara amal-amal ini, kewajiban mengerjakan ini, dengan mempelajari ini diberikan jeda oleh Allah menggunakan wau. Ini menunjukkan bahwa sebelum Anda beramal sesuatu, penting untuk mempelajari dulu. Al-ilmu qoblal amal. Diberi ilmu dulu sebelum beramal. Pelajari ayatnya dulu, baru diamalkan. Kalau sudah paham ilmunya, mudah mengamalkannya. Jadi kalau ada orang yang sekarang, maaf, mudah melihat maksiat, memang gak ada ilmunya. Mudah berzina, gak ada ilmunya. Mudah mencuri, gak ada ilmunya. Tangan berbuat yang kotor, gak ada ilmunya. Karena gak ada ilmu, amalnya gak muncul. Makanya kata Al-Quran, kalau pengen amal yang benar, ini pelajari dulu suratnya satu surah. Begitu suratnya saya turunkan, kamu pelajari, wa faradnaha, kami wajibkan untuk mengamalkan apa yang telah kau pelajari itu. Kalau memang ingin dapat cahayanya. Mana keduanya, kalau cuma ngaji begini, dikaji, dicatat, tapi gak diamalkan, gak akan dapat cahaya juga. Makanya wawunya ma'iyah. Ma'iyah itu bersamaan. Bersamaan dengan belajar ilmunya, mesti diamalkan isinya. Kalau ingin dapat cahayanya. Jadi kalau Anda cuma datang tiap bulan, datang, catat, pahami, tapi gak diamalkan, gak akan dapat cahayanya. Makanya kalimatnya menggunakan faradnaha, itu adalah kemestian yang harus dilakukan biasanya dalam konteks fikih. Jadi kalau ada kata faradha, ini tuntutannya biasanya fikih. Atau terkait dengan muamalah. Interaksi kehidupan. Ada yang menggunakan kutiba, kataba, kutiba dan turunannya. Seperti puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Kalau kewajibannya menggunakan kutiba, ini menunjukkan kepada keteraturan dalam pelaksanaannya. Sistematis. Tersusun rapi. Dari awal sampai akhirnya. Contoh, puasa diawali dengan sahur. Dimulai dari fajar. Diakhiri sampai maghrib. Jadi gak bisa Anda misalnya, saya pengen puasa, sampai duhur aja lah gitu kan. Duhur. Besoknya sampai asar lah. Ya lusanya duha gitu kan. Ya, yang penting nahan makan, gak bisa. Ada sistemnya. Bahkan saat puasa pun bukan cuma menahan lapar dan haus. Dibuat sistem yang rapi oleh Allah. Ya kalau kalian malamnya, ini kerjakan tarawih. Siang harinya, ini kerjakan amal saleh. Jauhi maksiat. Ini yang dilakukan, ini yang ditinggalkan. Karena sistemnya rapi dari awal sampai akhir, maka disebut kewajibannya dengan menggunakan kutiba. Kenapa gak pakai faradha ya Ustaz? Karena puasa itu udah dikenal. Udah paham semua. Di sebelum ada ayat ini pun, orang-orang Yahudi sudah puasa. Nasrani sudah puasa. Bahkan yang Hindu punya puasanya. Yang Buddha punya puasanya. Ya, orang-orang Yunani ada puasanya. Sudah kenal dengan puasa. Tapi tidak semulia dengan Ramadan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, saya akan turunkan satu puasa yang beda sistemnya dengan yang lain. Yang rapi susunannya. Yang sempurna pahala dan batas-batas serta manfaat dalam kehidupannya. Tapi kalau ada kalimat yang menggunakan kata faradha dan furidha, maka yang ditekankan pengamalan fikihnya. Amalkan ya, amalkan. Yang paling dahsyat, sholat. Karena sholat itu menggabungkan keduanya. Disebutkan kata-kata baknya, atau turunan dari kata itu, dan disebutkan kata faradhanya. Buka Quran surah keempat, ayat 103, paling kanan pertengahan. Sholat, ini menggabungkan dua kata ini. Yuk kita baca ayatnya. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ. Kalau Anda sudah selesai menunaikan sholat, فَذْكُرُ اللَّهَ. Maka segera berzikir kepada Allah. Jadi kalau sudah selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir. Zikir itu banyak. Ada kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah, wal hayyul qayyum, atubu ilaih. Atau kalau mau singkat, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Yang singkat. Kalau mau dipadukan dengan doa yang lain, Allahumma antas salam, minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayna rabbana bisalam, wa adkhilna jannata daras salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, yang singkat tadi ada di hadis Muslim, nomor hadis 571. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Hadis Muslim hadis 573. Ya, masuk kemudian ke subhanallah, alhamdulillah, akbar, al-ikhlas, falaq, an-nas, ayat kursi dan sebagainya. Jadi, zikir itu bisa kalimat thayyibah. Ya, baca Quran itu zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Mengulang Quran itu zikir. mengulang, menghafal Quran surah keempat ayat 17, 22, 32, 40 zikir. Berdoa zikir, makanya boleh salat berdoa karena doa disebut zikir. Ya, Quran surah ke-7 ayat 205. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Boleh. Makanya Nabi pun berdoa setelah salat. Di mana ditemukannya? Buka Ibnu Majah nomor hadis 925. Doa Nabi singkat dan padat. Ya, kalau memang itu diperlukan sama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kalau Anda pengen yang lain karena belum ada yang disebutkan di zaman Nabi, silakan tambahkan. Zaman Nabi enggak ada ujian, UAN enggak ada, UAS enggak ada, UMPTN enggak ada. Anda sedang kuliah pengen doa setelah salat, silakan. Ya Allah, mudahkan ujian saya ya Allah. Ya, tapi yang bagus. Ya, jangan Anda sendirian. Ya Allah, mudahkan untuk saya, sulitkan bagi yang lain ya Allah. Luluskan saya yang lain, jangan ya Allah supaya saya enggak ada saingan. Enggak boleh. Minta yang baik-baik. Minta, minta, minta. Boleh, silakan. Nah, yang paling menarik, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kalau Anda selesai salat walaupun buru-buru, tidak menghalangi Anda untuk zikir. Anda pengen cepat-cepat, ada dinas, ada pekerjaan, tapi kan sambil jalan bisa berzikir. Apa enggak bisa dari berdiri sampai ke tiang masjid sana baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sambil ke mobil, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sambil berjalan silakan. Duduk kalau tenang silakan. Sambil baring silakan. Fa idza ma'nantum fa aqimus shalah. Kalau sudah tenang, enak, tunaikan salat dengan nyaman, termasuk salat sunah. Ujung ayatnya, lihat ujung ayatnya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Pakai kitab. Sungguh salat itu bagi orang-orang beriman, kata Allah, saya tetapkan waktu yang sangat teratur. Aturannya tentang waktunya disebut menggunakan kitab. Kitaban mauquta. Dari kata apa? Waktunya disusun, isya malam nih. Ya, awas, maghrib menjelang malam, zuhur siang-siang, asar ke tengah sore, subuh-subuh disebut sholat subuh, subuh sampai isya teratur. Bahkan kalau mau dijama diatur, yang boleh dijama yang berdekatan. Zuhur ke asar silahkan, asar ke maghrib karena zuhur udah dengan asar, asar gak bisa ke maghrib, maghrib dengan isya. Subuh diletakkan paling jauh, jauh ke isya, jauh ke zuhur, makanya gak bisa jama zuhur dengan subuh. Entar saya jama aja deh, itu kesiangan namanya. Ya. Jama zuhur dengan tahajud enggak bisa, subuh dengan tahajud enggak bisa dijama. Karena itu letaknya jauh, diatur waktunya. Bahkan ketika ditekankan kalimatnya menggunakan farada, innallazi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Kata Allah, Muhammad, aku yang mewajibkan semua hukum dalam Al-Qur'an, aku pasti akan mengembalikan engkau pada kematian. Nabi pun itu ditegaskan oleh Allah, Muhammad, kalaupun kami nabi, kamu nabi tetap kamu beramal dan saya wajibkan kau beramal. Anda bayangkan ya, Nabi Muhammad itu orang paling takwa, terjamin surga. Ini satu-satunya nabi yang sebelum wafat surganya sesurat turun. Sebelum wafat turun sesurat, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu satu surah tentang surga. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i berfatwa dengan bismillah dijaharkan di dalam salat karena mengambil riwayat ketika hadis ini turun. Kata Nabi, Nabi tersenyum tuh. Sahabat tanya, kenapa Rasulullah kau tersenyum? Kata Nabi, barusan turun satu surat kepadaku, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, karena Nabi Muhammad ketika membaca surat itu menggunakan bismillahirrahmanirrahim dengan kalimat jahr, maka beliau berfatwa dengan jahr. Ahmad bin Hanbal dengan sir, silent. Ya, Imam Malik, Imam Abu Hanifah tidak membacakannya. Abu Hurairah baca rakaat pertama jahr, selanjutnya tidak, karena ada 70 hadis tentang basmalah di sini. Tapi poinnya, surah Al-Kautsar, surah satu surah yang diturunkan menjamin Nabi masuk surga dengan semua kenikmatan yang paling indah. Satu-satunya Nabi yang akan diberikan nikmat surga sampai merasa puas, Nabi Muhammad. Di surat Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad jangan khawatir, entar kalau sudah ke surga, saya berikan kau nikmat sampai puas. Padahal kaidah nikmat itu enggak ada yang puas. Orang tuh kalau sudah dapat nikmat enggak pernah puas, Bu, Pak. Nih, saya contoh ya. Anda tuh dapat sepeda nikmat bukan? Nikmat. Kalau sudah dapat sepeda, puas enggak? Biasanya kalau sudah dapat sepeda pengen apa? Motor. Makanya disebut sepeda dan motor, disingkat sepeda motor. Udah punya motor pengen apa? Mobil. Udah punya mobil pengen apa? Kereta. Naruh di mana? Udah pengen kereta, pengen pesawat, enggak pernah puas. Jadi sifat nikmat tuh kalau diberikan selalu pengen nambah, nambah, nambah, nambah, nambah, nambah. Tapi kata Allah, saya akan berikan padamu Muhammad nikmat di surga sampai kamu puas. Sampai mengatakan saya ridha ya Allah, saya puas. Tingkat paling tinggi cuma Nabi Muhammad. Tapi sedahsyat nikmat itu pun tetap ada ketegasan dari Allah. Kata Allah, innal ladzi farada 'alaikal qur'an, farada 'alaikal qur'an laraduka ila al-ba'd. Muhammad walaupun statusmu nabi, statusmu rasul, tetap aku wajibkan engkau untuk beribadah sesuai dengan semua syariatku. Dan ingat, engkau akan wafat. Nabi aja disebutkan kalimat begitu, apalagi kita yang bukan nabi. Tunjukkan pada saya ada ayat yang menjamin anda langsung masuk surga. Tunjukkan pada saya ada ayat yang mengatakan pada anda, engkau Joni, saya akan masukkan ke surga sampai puas misalnya. Gak ada. Karena itu tuntutan beramal lebih maksimal pada kita. Yang paling dahsyat, sholat menggunakan faradah pada kewajibannya dan menggunakan keteraturan pada waktunya. Makanya kalau ada orang yang gak sholat tuh aneh. Kayak Haji Hasyim bin Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, beliau punya kitab 19 kitab. Ya, saya menghafal kitabnya. Di kitab yang kedua, itu ada kitab namanya Risalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Risalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Di halaman ke-11, paling kiri sebelah bawah, di paragraf yang ketiga. Baris 1 sampai 3. Itu beliau mewanti-wanti. Wa minhumul abahiyuna. Kata beliau di Jawa, itu pada tahun 1333 Hijrah. Di sekarang sudah 1400 berapa? Nah, 41. Itu 1333. Jadi udah berapa ratus tahun tuh ke belakang. Ya, ya jadi teman-teman udah sekitar 170-an. 170 tahun ke belakang. Kata beliau, pada masa itu sudah ada yang aneh di Jawa. Apa di antara keanehannya? Wa minhumul abahiyun. Ada aliran disebut dengan abahiyun. Siapa aliran abahiyun itu? Mereka adalah orang-orang yang kelihatan rajin zikir. Kelihatannya rajin zikir. Zikir. Tapi anehnya, ya, yang paling aneh itu mereka menyimpulkan walayan tabiqu alaihim al-amru wa nahyu, karena sudah merasa tinggi puncak zikirnya, merasa dekat dengan Allah, wasafa qalbuhu, dan merasa bersih hatinya, saking merasa dekat dengan Allah kesimpulannya konslet. Ya, apa di antara kesimpulannya? Udah enggak berlaku lagi perintah dengan larangan. Jadi sudah enggak ada perintah lagi karena sudah tinggi, sudah dekat dengan Allah. Nih saya sudah dekat nih. Jadi perintah salat enggak berlaku lagi. Di salat itu hanya berlaku bagi yang masih latihan. Tuh, saya latihan, Anda latihan tuh. Latihan, kalau sudah dekat dengan Allah, udah enggak perlu salat lagi. Makanya nanti Anda temukan orang-orang seperti ini kelihatannya rajin zikir. Begitu tiba waktu salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda tanya, Pak Kiai, ini sudah waktunya salat apa enggak salat dulu? Ada yang masih latihan. Kalau Bapak fisiknya di sini, rohnya sedang salat. Kata Kiai Hasyim, itu adalah aliran yang sesat dan menyesatkan. Tinggalkan. Tinggalkan. Sekarang kalimat itu di copy paste sama orang liberal. Saya pernah ditanya sama orang liberal, "Ustaz, salat itu kan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau sudah kita bebas dari perbuatan keji dan mungkar, ya enggak usah salat lagi." Saya bilang, "Mas, meninggalkan salat itu termasuk perbuatan mungkar." Dah, selesai. Kita tinggalin aja, udah. Ya meninggalkan salat termasuk perbuatan mungkar. Nah, jadi di sini ada kalimat wa faradnaha, berarti tuntutan kepada kita. Kata Allah, "Kalau Anda inginkan cahayanya Anda dapatkan, maka pertama setelah Anda pelajari, segera amalkan apa yang dipelajari itu." Jelas? Kalimatnya menggunakan wau memberikan kesempatan pada kita untuk belajar. Artinya, jangan nyimpulkan sendiri. Baca terjemahan, langsung diamalkan. Wa qatilul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Bunuh orang-orang musyrik di mana kamu dapatkan. Langsung cari pisau, tusuk. Cari pedang. Nah, itu enggak bisa begitu. Cari ilmu dulu. Tanya para ulama. Ya, Ibnu Majah nomor hadis 233. Wa innal ulama waratsatul anbiya. Dan para ulama itu pewarisnya nabi. Ulama itu pewaris nabi, dekat dengan nabi. Karena disebut pewaris nabi, maka ada ciri ulama. Apa di antara cirinya? Ilmunya bersanad sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang Imam Muslim menulis kitab Sahih Muslim, buka jilid pertama, halaman 119 yang terbitan Darul Hadis, ya, warna biru dongker. Kata Imam Muslim, lihat nih, babul isnadi minaddin. Bab belajar ilmu yang sanadnya tersambung kepada nabi, bagian yang penting dalam agama. Siapa yang punya ilmu dengan sanad? Para ulama. Para ulama dekat dengan nabi. Anda dekat dengan saya. Anda punya anak. Anak Anda diusili orang, Anda marah. Ulama dekat dengan nabi. Anda cari masalah dengan ulama, nabi marah pada Anda. Jadi kalau masih ada ulama, jaga. Anda pengen cari ahli pertanian, di IPB banyak. Insinyur, ITB banyak. Dokter, UI banyak. Undip banyak. Tapi Anda kalau pengen cari ulama, di mana Anda dapatkan? Makanya saya titip pesan nih, kalau ada ulama sekitaran kita, jaga betul dengan baik. Tapi ulama pun ada cirinya. Di antara cirinya yang paling tinggi adalah sifat khasyahnya kepada Allah. Quran surah 35 ayat 28-29. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Kata Allah, ulama tidak diukur dengan gelar. Apakah kiai atau ustad atau yang lain. Tapi ulama diukur dengan khasyahnya. Tingkat khusyuk dan takutnya kepada Allah. Ditakut kalau berfatwa melanggar ketentuan Allah. Takut kalau bicara, Allah tidak riba dengan pembicaraannya. Makanya enggak ada ulama mengatakan semua agama sama. Menuju Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Itu pasti bukan ulama. Ya, makanya enggak ada ulama yang mengatakan zina itu boleh. Ya, zina itu halal itu bukan ulama, mau gelarnya S3, S4 kerupuk 2, lain sebagainya enggak ada. Jelas ya? Ah, yang terakhir sampai sini dulu. Karena faradha tadi saya katakan terkait dengan fiqih muamalah, maka surat An-Nur pun sudah diberikan kode oleh Allah. Isinya akan banyak terkait dengan aspek-aspek fiqih, khususnya terkait dengan muamalah. Bagaimana laki-laki bergaul dengan perempuan? Bagaimana perempuan memilih laki-laki yang punya cahaya? Ustaz, saya pengen cari suami yang soleh. Apa cirinya? Nanti Anda akan temukan di surat itu. Nih, ada pria-pria yang kalau Anda lihat, baru kelihatan aja itu cahaya. Udah ada bocoran dari Allah. Termasuk dari laki-laki yang belum menikah. Ya, saya doakan insya Allah cepat menikah ya. Ya. Banyak amat aminnya. Ya, setidaknya sebelum kiamat kurang 2 hari lah ya. Ya. Nanti ada caranya. Ya, ada cara bermuamalah dengan mata. Cara bermuamalah dengan tangan. Ya, ada cara bermuamalah dengan pakaian, akhwat. Kapan berkerudung? Bagaimana tipe kerudungnya? Bagaimana pakai jilbabnya? Boleh enggak dibuka jilbab? Kalau pengen dibuka, seperti apa keadaannya? Kalau sudah semakin sepuh, bagaimana batasan yang boleh dibukanya? Ada di sini semua. Bagaimana seorang perempuan yang walaupun sudah sepuh, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, tapi masih ada cahaya dalam dirinya? Ada di sini semua. Ya, dan yang paling dahsyat, di sini kita akan diajarkan bagaimana kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita menghadap Allah dan mendapatkan cahaya yang sempurna dari Allah. Kalau Anda sudah masuk ke level ini, Allahu Akbar. Mohon maaf ya, Anda akan jadi bagian dari hamba yang kalaupun belum minta sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baru dua lafaz nih. Ya, belum sempurna ayatnya nih, ya. Ah, kemudian sebentar saya tutup dulu. Wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Saya tutup sampai sini dulu. Dan di ayat ini pun, di surat ini, kami akan turunkan keterangan-keterangan yang jelas tentang hukum-hukum ini. Perhatikan nih ketersambungan kalimatnya. Pertama kata Allah, saya turunkan satu surat yang kalau engkau pelajari, engkau dapat cahaya. Kedua, kalau sudah belajar, engkau amalkan supaya engkau dapat cahayanya. Yang ketiga kata Allah, ini bukan sekedar saya terangkan, ini bukan sekedar saya turunkan ayatnya, tapi pun saya terangkan keterangan-keterangannya sampai jelas, supaya engkau tidak bingung mengamalkannya. Gini, kalau gambaran lengkapnya, maaf ya, kata Allah saya turunkan satu surat nih, pelajari. Dalam mempelajari itu, saya turunkan keterangannya sampai jelas. Kalau mata, begini cara menggunakannya, sampai jelas. Kalau tangan, begini cara menggunakannya, sampai jelas. Kalau ibadah, begini cara melakukannya, sampai jelas. Dan engkau amalkan semua itu. Di saya tidak akan biarkan, ya, saya tidak akan biarkan kata Allah, engkau belajar surat An-Nur ini tapi tidak mendapatkan kejelasan di dalamnya. Saya terangkan sejelas-jelasnya. Karena itu kata Imamain Al-Jalalain, ya, yang dimaksud dengan bayyinatin, ayatin bayyinatin, wadihatid dilalah. Semua petunjuk-petunjuknya akan jelas di ayat itu. Nanti kita insya Allah akan baca, begitu masuk ke ayat yang kedua, kita akan temukan hukumnya, semuanya akan jelas, tidak ambigu. Jadi Anda pun kalau baca enggak akan bingung. Saya terangkan sedikit akan langsung paham. Yang dimaksud zina begini, begini, begini. Jadi kalau sudah ada bagian itu berarti zina. Di luar itu berarti bukan zina. Pezina seperti ini. Hukumannya begini. Sampai ke hukumannya disebutkan oleh Quran. Sampai hikmahnya. Kenapa saya turunkan hukum ini kata Allah? Supaya kalian bisa begini, begini, begini. Sampai sejelas-jelasnya. Tapi yang paling menarik, lihat ujung ayatnya. Saya tutup. La'allakum tadhakkarun. Kalimat tadhakkarun sebetulnya asalnya tatadhakkarun. Tapi taknya dihilangkan satu menjadi tadhakkarun. Yang kedua, mudah bagi Allah untuk mengatakan kalimat seperti ini. Wa anzalna fiha ayatin bayyinatin tatadhakkarun. Tapi dibuka kalimat tadhakkarun dengan menggunakan la'allakum. Ada rahasia apa di balik la'allakum? Bahkan saking pentingnya la'allakum ini, itu diperintahkan oleh Allah untuk mengakhiri ayat puasa. La'allakum tattakun. Padahal bisa Allah mengatakan misalnya tattakun tanpa la'allakum. Kenapa kemudian kata la'allakum muncul dan disebutkan di dalam Al-Quran setidaknya sebanyak 57 kali? InsyaAllah kalimat la'allakum tadhakkarun kita akan bahas di pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini ada waktu sekitar 15 menit. Saya coba jawab dulu ini. Saya jawab atau saya sempurnakan dulu? Saya sempurnakan cuma butuh waktu 5 menit. 5 menit ya? Baik, nanti saya jawab ini 10 menit ya. Baik, jadi yang 2 jam saya jadikan 5 menit. 4. La'allakum. Ah ya gitu. Itu disebut harfut taraji di ilmu nahu. Ya. harfut taraji, bukan taraje, taraji, ya, taraji. Taraji itu kata Imam As-Suyuti, pengarang kitab Al-Itqan. Taraji. Taraji itu huruf yang menunjukkan harapan, tapi mustahil bisa diwujudkan kecuali Anda serius menjalankan perintah dan hukum-hukumnya. Saya ulang, huruf yang menunjukkan harapan yang tidak akan mungkin dicapai kecuali Anda serius menunaikan ketentuan dan hukum-hukumnya. Misal, apa tujuan puasa? Tujuannya supaya takwa. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang puasa diharapkan takwa. Tapi sebelum masuk kalimat takwa dibuka dengan la'allakum, kata Allah. Kenapa ada kata la'allakum? Memberi kesan kepada kita tidak semua orang puasa akan takwa. Kecuali yang puasa itu serius menjalani hukum puasanya. Aturan yang berlaku saat puasa. Kata Allah, saat puasa tingkatkan ibadah, tingkatkan. Kalau Anda tingkatkan, Anda akan takwa. Enggak ditingkatkan, enggak akan takwa. Makanya banyak hadis-hadis palsu berkeliaran supaya kita enggak maksimal ibadah. Tidur orang puasa adalah ibadah. Pernah dengar hadis itu? Ah, itu hadis palsu. Jadi, habis sahur tidur lagi, ya? Habis subuh tidur lagi. Bahkan ada yang baru sahur dan nanya, buka jam berapa? Baru sahur. Yang seperti itu sulit dapat takwa. Kenapa? Karena aturan enggak diikuti. Kata Allah, jaga, tahan perbuatan maksiat. Puasa menahan maksiat. Makanya orang sejahat apapun, kalau sedang puasa bisa liburan, Pak. Ya, koruptor tuh libur dulu korupsinya. Kalau sedang puasa. Pencuri, libur dulu. Bahkan pemarah pun, itu bisa gak marah saat puasa. Anda bayangkan, kadang-kadang ada orang marah, gak ada sebab, gak ada hujan. Itu bisa marah. Tapi saat puasa, tenang aja. Jam 6 kurang seperempat, jam 6 buka. Jam 6 kurang seperempat, diprovokasi orang. Kamu begini, begini, begini. Padahal dia pemarah. Gak marah. Biasa aja begini. Temannya bingung. Kok ente gak marah? Ntar habis maghrib. Maghrib tuh. Maghrib lupa. Nah, jadi gak semua orang puasa itu bisa takwa. Kalau saat puasanya tidak serius dia jalani. Sama persis dengan yang ini. Kata Allah, saya turunkan satu surah ini. Supaya engkau dapat cahaya. Dan supaya engkau bisa dekat dengan Allah. La'allakum tadhakkarun. Asal kata kalimatnya dari kata zikir. Zikir itu kalau bahasa Indonesianya ingat. Zikrullah, ingat Allah. Tapi kalau dalam kosakata Al-Quran, tidak pernah disebutkan zikir kecuali semua amalan yang mendekatkan diri kita dengan Allah. Jadi ingat, intinya, kalau semua orang sudah zikir, artinya dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Makanya sholat disebut dengan zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu, saya Allah, kata Allah pada Nabi Musa. La ilaha illa ana, enggak ada Tuhan selain saya. Fa'budni, sembah saya. Bagaimana menyembahmu ya Allah? Wa aqimis sholata li zikri. Tunaikan sholat supaya engkau dekat denganku. Makanya ketika kita sedang sholat, kita merasa dekat dengan Allah. Quran disebut zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidhun. Kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Makanya ketika Anda baca Al-Quran, Anda merasa dekat dengan Allah. Doa, zikir. Quran surah 7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Ya tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawl. Kata Allah, kalau sedang punya masalah, sebut aku. Berdoa. Minta padaku dengan khusyuk dalam jiwamu. Berdoa disebut zikir. Makanya kalau orang sedang berdoa, merasa dekat dengan Allah. Yang disebut Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tuh. Istighfar, zikir. Kalimat thayyibah, zikir. Quran surah 4 ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ صَلَاتَ فَذْكُرُ اللَّهِ. Kalau habis selesai salat, berzikir. Apa puncak zikir? Membangun kedekatan dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, sekali menyebut Allah, langsung diperhatikan dirinya. Kalau Anda sudah dekat, makanya sholat itu latihan supaya dekat. Kalau sudah dekat, rajin sholat, rajin tahajud, sampai Anda dapatkan kenikmatan sholat. Ciri orang yang nikmat sholatnya, dia ketinggalan sholat sunnah pun hadisnya, hatinya gelisah. Kalau belum nikmat, maaf, ketinggalan fardu pun biasa. Ini udah komat nih, tenang aja, asalnya masih 2 jam lagi. Masih biasa. Tapi kalau Anda sudah nikmat sholat, ada halawatul iman. Kenikmatan iman, Allahu Akbar, tertinggal tahajud pun. Subuh jam 4 lewat 8. Anda bangun jam 4, begitu bangun ya Allah terlambat, disebut terlambat, padahal subuh aja belum. Karena merasa tertinggal tahajud. Kehilangan duha gak enak, kalau sudah begitu halawatul iman. Kalau Anda sudah sampai ke puncak itu, maka ketika Anda menyebut Allah, minta sesuatu, seketika akan dikabulkan. Turun langsung satu ayat, Quran surah kedua, ayat 152, paling kanan sebelah bawah, di usap. Fadhkuruni adhkurkum. Fadhkuruni, kalian sebut aku. Minta. Ya Allah, ya Allah, minta. Minta rezeki ya Allah ya Razzaq. Minta ilmu ya Allah ya Al-Alim. Supaya enggak diganggu di karir, di jabatan, di pekerjaan ya Allah ya Jabbar, ya Allah ya Al-Malik, minta. Ada orang yang baru minta seketika dikabulkan. Adhkurkum, aku sebut engkau, aku kabulkan. Makanya para nabi itu sering minta lewat salat. Salat, Nabi Musa salat, Quran surah 20 ayat ke-14 tadi. Nabi Isa salat, Yesus salat. Salat, ya, Quran surah ke-19 ayat 31 sampai 33. Nabi Ismail salat, bahkan minta keluarganya salat. Quran surah 19 ayat 55. Nabi Zakaria salat, Quran surah 3 ayat 38 sampai 39. Semua salat. Salat. Dan dahsyatnya ketika salat menyebut Allah. Nabi Zakaria minta, "Ya Allah, pengen keturunan." Langsung dikasih. Fanadatul malaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallahi yubashshiruka bi Yahya. Dijawab. Makanya orang-orang soleh sepeninggal Nabi SAW, jika ada keperluan dalam hajat mereka, mereka sholat. Minta. Dan menyebut kepada Allah. Karena itu perintah. Di mana perintahnya? Al-Baqarah ayat ke-45. Wasta'inu bisabri wassalah. Kalau engkau punya hajat, silahkan terima masalah dengan sabar, lalu sholat. Dalam sholat minta. Makanya ketika Anda minta, hadis qudsi. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika seorang hamba benar salatnya pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, lihat hadis kuncinya. Hadza baini wa baina 'abdi. Ini adalah perjanjian aku dengan hambaku. Wali 'abdi, untuk hambaku kalau benar salatnya, masalah apapun yang dia minta sekarang aku akan kabulkan. Ada yang dahsyat, ada yang dahsyat. Ada orang yang belum memohon, belum minta, baru terbersit di hatinya, langsung Allah kabulkan. Sesuai dengan kebutuhannya. Nah, itu banyak. Itu banyak. Nah, kalau Anda ingin dapatkan seperti itu, Anda mesti punya kuncinya. Apa di antara kuncinya? Banyak. Salat, baca Quran, kan? Disebut zikir, sering berdoa. Tapi ini saya turunkan kata Allah satu surat langsung yang kalau Anda pelajari dan amalkan isinya, Anda mendapatkan cahaya yang dengan cahaya itu Anda langsung dekat dengan Allah. Ingin apapun langsung Allah kabulkan. Karena itulah di ayat pertama surah An-Nur Allah buka dengan kalimat tadzakkarun di ujungnya. Saya turunkan surat ini, bagi saya kata Allah, gak penting apa yang kalian kerjakan, tapi ini penting buat kalian, supaya kalian dekat dengan saya. Kalau sudah dekat dengan saya, apapun yang kalian minta, aku berikan. Bahkan kalau kalian belum memohon dengan suara kalian, terbersit di benak kalian, aku akan kabulkan, kata Allah, sepanjang itu kalian butuhkan. Ya Allah menurunkan surat An-Nur ini untuk kita, Pak, Bu. Ibu pengen apa? Kata Allah, saya kasih. Jangan-jangan selama ini bukan aku gak kabulkan, kalian masih jauh dariku. Masih ada maksiat nih kayak gini nih. Nih. Ya. Kalau gelas gak ada tutupnya begini, dimasukin apa aja gampang. Tapi kalau sudah ada tutupnya, tisu begini, terhambat. Seperti ini, gak akan masuk. Kata Nabi kalau orang sudah maksiat di hadis Muslim, maka di hatinya ada naktah sauda, noda hitam. Nutup nih, kecawan hatinya. Semakin tertutup jadi hijab begini. Makanya ada orang yang diingatkan susah, dengar azan marah-marah. Lihat orang pakai pakaian Muslim malah marah. Ya, lihat orang baca Quran jadi sewot. Susah diingatkan. Innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la? Kenapa? Karena di hatinya ada hijab, di telinga ada hijab, di matanya ada hijab. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala absarihim ghishawah. Masalahnya apa? Karena rajin maksiat. Buka lagi sampai an'amnya. Ayat ke-25-nya. Wa fi adhanihim waqra. Kenapa di telinganya ada sumbatan? Makan yang haram. Makannya haram. Bukan cuma makanan-makanan dalam jenis yang fisik, babi haram, bukan cuma itu. Maaf, makan harta haram, korupsi haram, mencuri haram, menipu haram, nyogok haram, riba haram. Karena masuk ke dalam dirinya, makanya mendekat ke hukum Allahnya susah. Jadi kalau banyak yang haram, mendekat ke hukum Allah susah. Mau sholat susah, baca Quran susah, berhijab susah, ya, mau sholat susah. Nanti kata Allah ini saya turunkan nih, belajar dari sini, kalau sudah kalian amalkan semuanya, saya jamin kata Allah, kalian saya berikan cahaya, dan kalian akan dekat dengan saya. Kalau dekat dengan Allah, apapun yang diminta, segera akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi, itu ayat tidak hanya cukup dengan amin. Karena akhirnya ditutup dengan kalimat, la'allakum. Karena ada kata la'allakum, artinya, tidak semua orang yang belajar surat An-Nur ini, akan dekat dengan Allah. Kecuali orang yang sungguh-sungguh belajarnya. Karena itu, ayat pertama ini menjadi landasan yang paling pokok. Saya ingatkan dari sekarang, mulai pertemuan berikutnya, tolong serius belajarnya. Dan niatkan betul untuk mendekat kepada Allah. Jangan diniatkan karena ustadnya. Jangan diniatkan karena tempatnya. Jangan diniatkan karena orang datang, saya pun datang. Tidak, niatkan karena Allah. Karena sejak Anda meniatkan itu, kemudian hisab mulai berlaku. Innamal a'malu binniyat. Jadi begitu amal diniatkan, hisab Allah langsung berlaku. Hisab itu perhitungan Allah. Langsung diberikan tuh pahalanya dan langsung diberikan jaminannya. Jadi begitu Anda tahu, oh, tanggal sekian pembahasan An-Nur. Niatkan, saya akan datang karena Allah untuk merubah diri saya supaya lebih baik di hadapan Allah. Begitu Anda niatkan, dicatatkan. Di jalan sebelum berangkat meninggal. Saat dicatatkan itu pahala sudah dapat walaupun Anda belum hadir di masjid. Paham? Nah, karena itulah kemudian taknya dihilangkan satu, harusnya tatadzakkarun, tapi dihilangkan salah satunya untuk dipercepat. Tadzakkarun ingin menyebutkan pesan bahwa kalau kalian sudah hafal dan mengamalkan semua isi ini, kalian akan cepat mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak akan ada lagi sekat-sekat yang menghambat kalian mendapatkan rahmat Allah. Itulah ayatnya, suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Kita bertanya, ya Allah, kami sudah enggak sabar, apa saja cahaya-cahaya itu, apa saja perintah dan hukum-hukum yang harus kami kerjakan dan yang harus kami tinggalkan. Kata Allah, sabar ya, satu ayat dulu, nanti setelah waktunya kalian siap, masuk ke ayat yang kedua, kita gali pelan-pelan dan kita amalkan pelan-pelan dengan niat ibadah. Jadi insya Allah, ya, pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada ayat yang kedua. Kita akan belajar tentang hukum-hukum. Tapi sekali lagi, niatkan semua itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon izin saya jawab satu saja, karena saya jam 10 sudah harus ke Bintaro. Saya coba jawab salah satu di antara sekian pertanyaan ini. Nanti yang lainnya saya akan kumpulkan, dijawab dalam sesi yang berbeda insya Allah, ya. Oh, panjang juga ini. Assalamualaikum Ustaz, salam rakyatuh. Terkadang diri saya bertanya-tanya ketika apa ini? Mohon maaf ya, mungkin bukan tulisannya kurang jelas, sayanya yang kurang bisa membaca dengan baik. Oh, ketika hari kiamat tiba, sangkakala ditiup semua makhluk akan mati. Kemudian yang kedua Allah bangkitkan kembali, dan terakhir penggiringan ke padang mahsyar. Yang saya tanyakan Ustaz, bagaimana kehidupan malaikat setelah hari kiamat kecuali malaikat Ridwan, Malik dan Jabaniyah, apakah malaikat hidup dan ngobrol bersama manusia di surga? Jazakallahu khair. Nanti setelah meninggal kita tahu ya, insyaallah. Nanti. Jangan jauh-jauh dulu, entar habis wafat baru tahu gitu ya. Habis wafat meninggal masuk. Ada malaikat-malaikat yang oleh Allah kemudian diberikan kesempatan-kesempatan untuk berdialog dengan manusia. Di antara contohnya Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Begitu kita masuk surga, sudah disambut oleh malaikat menyampaikan ucapan selamat. Apa kalimatnya? Salamun alaikum bima sabartum. Siapa yang mengucapkan? Malaikat. Apa dalilnya? Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ada orang masuk surga, disambut para malaikat, menyambut mereka di setiap pintu surga. Dan mengatakan, selamat Anda masuk surga. Selamat Anda masuk surga karena telah sabar dalam beribadah ketika menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Baik, wallahu taala adam bis-shawab. Baik, sebelum kita akhiri dengan berdoa kepada Allah, saya ingin sampaikan pengumuman bagi siswa-siswa kami yang telah kami seleksi, ada se-Indonesia kami seleksi untuk diberikan beasiswa. Pertama yang berangkat ke Sudan, insyaallah kami telah belikan tiketnya, visanya sudah sampai. Hari Kamis nanti akan berangkat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya titip pesan baik-baik, ya, tolong belajar dengan baik karena Anda mewakili negeri kita Indonesia. Banyak orang ingin berangkat, Anda 25 orang terpilih untuk gelombang belajar di sana. Ya, belajar yang serius, jangan sampai pulang kecuali sudah menjadi ulama-ulama yang baik. Anda yang menggantikan kami-kami di masa depan. Dan mohon izin yang kedua, Anda membawa nama baik bangsa. Dijaga nama baik bangsa, ya, berbuat yang baik-baik, ya, hubungi KBRI, lapor dengan baik, kemudian ikuti ketentuan di tempat yang berlaku sehingga dengan itu insyaallah bisa hidup dan belajar dengan tenang. Yang terakhir, saya sudah menyiapkan tempat-tempat untuk bisa dikader kemudian hari. Jadi Bapak Ibu, kami sekarang sedang menyiapkan sebuah center, ya, letaknya di Jawa Barat di daerah Bandung, ya, tapi saya tidak sebutkan nanti tempat spesifiknya supaya harga tanahnya enggak naik gitu kan. Ya, kita siapkan. Jadi di situ nanti ada pesantren, sering banyak bertanya teman-teman. Kemudian ada laboratorium Al-Qur'an, ada 10 hektar kerang kedas yang siapkan. Desainnya sudah siap semua, insyaallah sudah baik. Kita sedang bermulai dan saya mengucapkan terima kasih kepada Anda yang berpartisipasi untuk mewujudkan itu. Dan semuanya kita jadikan wakaf. Jadi nanti enggak ada yang memiliki, saya jadikan wakaf untuk umat Islam. Makanya saya kirim sekarang murid-murid sekolah keluar. Ada yang ke Mesir, ada yang ke Sudan, ada yang di Madinah, ada yang di Istanbul, di Turki. Nanti saya harapkan 3-4 tahun mereka pulang, mereka akan mengajar. Jadi kalaupun saya wafat, itunya sudah ada, diteruskan kembali. Ya, dan ini pun semuanya insya Allah kita berharap, saya bermohon kepada Anda semua, kita harus berubah. Kalau kita enggak berubah jadi baik, maka waktu kita terbatas. Satu saat kita akan pulang menghadap Allah. Ya, sudah, jangan pikirkan orang lain. Pikirkan diri kita, pikirkan keluarga kita. Dan saling berbagi dengan yang lain dalam kebaikan. Kalau sudah istiqomah seperti itu, insya Allah, Allah akan jaga kita dalam kemuliaan. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan untuk adinda kami, Barbie Herlensi, semoga istiqomah dan Allah jaga dalam kebaikan. Kalau ada apa-apa yang kira-kira bisa saya bantu, silahkan disampaikan. Dan mungkin mudah-mudahan saya bisa bantu sebaik apa yang bisa saya sampaikan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa kita dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabi pernah mencontohkan dan memberikan kepada kita teladan-teladan yang baik. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim barik ala habibikal karim rasulikal mustofa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka rasulukal mustofa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami bermohon kepadamu segala kemuliaan kebaikan yang pernah dimintakan oleh rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika min kulli mastazabika anhu rasulukal mustofa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berlindung kepadamu dari segala keburukan yang pernah diperlindungkan kepadamu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tad'alna fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, kami mohon jika di tempat ini, di masjid ini atau di sekitarnya ada pendosa hadir datang di sini, maka mohon jangan biarkan ia pulang ya Allah kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada orang yang tengah gelisah di tempat ini, gelisah di jiwanya, gelisah di hatinya, maka mohon ya Allah jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asiran illa yassartah. Ya Allah, jika ada orang yang tengah mengalami kesulitan di tempat ini, sulit di rumah tangganya, sulit di pekerjaannya, sulit di kehidupan sosialnya, maka mohon ya Allah dengan keikhlasan amalnya angkat dan mudahkan segala kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada di antara kami yang tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun ya Allah, maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma hdi ya Allah alladziina ya Allah lam yahtadu ilal Islam yahtadu ilal Islam. Allahumma hdihim ya Allah ila nurika bil Islam syahada. Ya Allah, kami mohon jika ada sampai saat ini tetangga kami, kerabat kami, atau bahkan keluarga kami dekat ataupun jauh belum masuk Islam, belum bersyahadat, mohon ya Allah teguhkan jiwanya, sentuh hatinya untuk bersyahadat sebelum ia wafat ya arhamar rahimin. Allahumma ijma'na fil akhirah kama jama'tana fi hadhihi dunya birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon seperti Engkau kumpulkan kami dengan mereka di dunia ini, kumpulkan kami di akhirat nanti dalam rahmat-Mu. Jauhkan kami dari perpisahan ya Allah dalam keburukan. Ya Allah, jauhkan kami dari perpisahan ya Allah. Jauhkan kami dari perpisahan dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang yang terbaik. Satukan kami dalam kemuliaan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alimna ma yanfa'una wafiqna bima ta'allamna wafiqna lin'amala ma ta'allamna bih. Ya Allah, ajarkan kami ilmu yang bermanfaat, berikan bimbingan kami untuk bisa memahami apa yang kami pelajari, dan berikan kami taufik untuk mengamalkan apa yang telah kami pahami. Allahumma ihfad ya Allah biladana Indonesia, biladan ya Allah anta tardha anhu, biladan ya Allah tayyibatan wa anta tardahu wa taghfir lahu. Ya Allah, mohon bimbing kami ya Allah, dan mohon berikan penjagaan kepada bangsa ini ya Allah. Ridai dan rahmati bangsa kami Indonesia arhamar rahimin. Berikan petunjuk ya Allah kepada para umara untuk berbuat adil dan berbuat kebaikan dalam kekuasaan mereka. Ya Allah, maghfir ulama'ana waj'alhum mukhlasin ya Allah. Tolong jaga para ulama kami, para ustaz-ustaz, para habaib, orang-orang saleh, agar mereka ikhlas dalam dakwah mereka ya arhamar rahimin. Allahumma ihfadna ya Allah, waffiqna, wahidna wa la janibna min tafriqah. Ya Allah, satukan umat Islam ya Allah, khususnya di bumi Indonesia ini. Jauhkan dari perpecahan ya arhamar rahimin. Jauhkan dari sifat-sifat yang bisa memecah belah ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.